الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Dan sam'un atau sama' sama' jadi gigit mek pula sama' adalah ya sama' lah sebenarnya basar sama' dan sama' artinya mendengar. Maka mendengar Allah Ta'ala itu tiada dengan telinga, lawannya tuli, mustahil ia tuli. Hanya wajib mendengar selama-lama. Adapun dalil sama' Allah Ta'ala itu firman Allah Ta'ala, inna allaha sami'un basir. Artinya bahawa Allah Ta'ala itu amat mendengar lagi amat melihat. Sifat ni yang mulai kata musanna dan sama' sifat yang keberapa? Yang ke 7 kudrat, 8 iradat, 9 ilmu, 10 hayat. Lepas tu 11 sama'. Sifat yang ke 11 sama', dia kata artinya arti sama'. Nak terjemah kepada bahasa Melayu tu, arti tu terjemahan dah tu, bukan makna lagi. Dia kata artinya arti sama tu mendengar. Yalah, supa dulu. Sini tak boleh kata mendengar lah. Dia kena kata apa? Pendengar. Tulis betul masalah. Tulis di sama tu sikit. Tak apa lah. Tulis di sama tu. Tulis di sama. Sama ada tiga makna. Samad ada tiga makna. Pertama, samad dengan makna sifat. Dengan makna sifat artinya pendengar ialah satu sifat yang ada pada zat Allah, yang ada pada zat Allah sediakala lagi. Dengan sifat itu, dengan sifat itu Tuhan mendengar. Tuhan mendengar. Ha, habis situ. Ha, tu tu tanpa situ dulu. Kedua, kedua sama dengan makna masdar atau ta'luk, atau ta'luk artinya mendengar, artinya mendengar atau dengar. Ini amrun i'tibari, ini amrun i'tibari, bukan ada, bukan ada. Tu. Habis itu ya. Ketiga, sama dengan makna muta'allaq, artinya yang didengar atau kedengaran. Ini perkara yang ada dirinya. Sama ada qadim atau hadith. Sama ada qadim atau hadith. Habis itu. Itu arti. Itu arti. Jadi dalam bahasa Arab pun sam'un, sam'un ni kadang-kadang sam'un dengan makna masmu'. Sam'un dengan makna masmu'. Apa masmu'? Benda yang didengar. Tu. Benda yang didengar. Siapa suara kita ni? Sam'ullah. Misalnya. Suara tu sam'una, sam'una. Sam'una dengan makna masmu'una. Maksudnya benda yang didengar bagi kita. Tu orang panggil benda yang kita dengar. Dan ada sam'un dengan makna masdar. Sami'a yasma'u sam'an. Sam'an tu dengan makna masdar. Masdar tu apa? Mendengar. Mendengar. Nampak tak? Tu. Sami'na. Sedang mendengar oleh kami. Telah mendengar kami. Mendengar. Mendengar dengan mana? Dengar. Lingo. Ada sifat pendengar. Ada suara. Mendengar tak aku kata? Dengar tak? Dengar tu apa? Benda pahaya gitu je. Bukan benda ada. Benda ada. Tapi biar bicaraan kita makna yang pertama. Samet dengan makna pendengar. Ini sifat Tuhan. Sifat yang sedia ada di zat Tuhan. Sedia lagi. Sifat ni. Sifat tu yang wujudiyatun qa'imatun bizati ta'ala. Adapun mendengar bukan wujudiyah. Waktu iktibariyah. Iktibariyah. Benda yang kira-kira je. Maka hak tu bukan sifat. Nak kata sifat Tuhan. Bukan sifat yang pembicaraan kita. Apa nak kata sifat Tuhan ke tak? Jadi sifat juga. Kalau sifat Tuhan af'an tak apalah. Kita kata Tuhan dengar. Mendengar oleh Allah. Tak apalah. Tapi nak jadi sifat ama'ani. Hak pembicaraan kita tu bukan lagi. Naknya mendengar. Ha, tengok tak apalah. Tuhan ada sifat di zat dia. Namanya sifat sama. Sifat tu artinya pendengar. Bila zat Tuhan ada sifat sama, Tuhan mendengar. Dengar dengan sifat yang ada di zat. Dengar. Dengar apa? Segala benda yang ada. Wa kullu mawjudin anid lissam'i bih. Kazal basat idraku inkilabih. Ya, maka tiap-tiap benda yang ada. Bila benda tu dihukumkan dengan ada, maka benda tu Tuhan dengar. Sama ada ikut rupa mana, kalau dapat, apa kita nak bahas lagi. Benda tu benda ada, Tuhan dengar. Seperti kita ni Tuhan dengar. Dengar suara kita dan diri kita punya dengar. Diri kita sendiri pun dia dengar. Kerana diri kita tu benda ada. Maksudnya mawujud. Mawujudat. Nanti kita nak bahas lagi. Ada tiga makna tu. Kalau beza tu, manakah sifat, manakah takluk, manakah muta'alak. Bagi kita dekatkan sifat ni lah. Mau mendengar, mendengar, mendengar. Tu. Salah ke kata Tuhan mendengar? Tak salah kata Tuhan mendengar. Tapi yang salahnya, dia kata sifat tu dengan makna mendengar tu. Hak tu jadi tak betul sangat. Tak salah kata Tuhan tu mendengar. Tapi yang jadi salahnya betul mana? Betul kata sifat sama tu mendengar. Bukan sifat sama arti mendengar. Kerana sifat tu kena ke benda ada. Mendengar bukan benda ada. Lagi. Artinya mendengar, yakni pendengar. Pendengar ada wajah-wajah ubah lah. Wajah ubah. Artinya pendengar, tulis betul mendengar tu. Dengan sebab ada sifat pendengar, dengan sebab ada sifat pendengar, Tuhan pun dengar. Tuhan pun dengar akan semua perkara yang mawujud. Akan semua perkara yang mawujud. Tu dia. Habis itu. Ingat tu dah. Anu ni mendengar takluk, takluk dia kerjaan bagi sifat sama. Bila ada sifat tu apa? Sifat tu kerja apa? Sifat sama tu. Sifat pendengar tu kerja apa? Kerja untuk mendengar. Mendengar, mendengar tu kerjaan dia, takluk dia, kerja tugas. Tugas bagi pendengar tu. Tu. Nak mendengar, mendengar apa? Bila tanya pula, mendengar apa? Tu benda tu kena kaji pula, benda tu yang dengar tu apa? Tu kena kira tu. Habis tu. Maka, misalnya kata Han, ini timpannya lah. Maka mendengar Allah, mendengar oleh Allah Ta'ala. Tu. Mendengar Allah, Allah tu zat. Mendengar tu takluk, tapi mendengar oleh Allah Ta'ala. Yakni dengan sifat itu tu. Gitu. Maka mendengar Allah Ta'ala itu, yakni dengan sebab dengan sifat itu. Maka mendengar Allah Ta'ala dengan sifat itu tiada dengan telingo, dia kata. Dia takut kampung-kampung orang awam-awam ni bila sebut kata mendengar dia nak ambil mari kiyah dengan makhluk. Kita dengar kena pakai telinga. Padahal kita pun bukan dengar dengan telinga. Kita pun bukan dengar dengan telinga. Kita dengar dengan sifat pendengar. Walaupun tak ada telinga, tapi ada sifat tu dengar cuba kerak. Kerak. Cuba kerak. Dah. Cuba kerak tengok. Kalau sifat tu tak hancur, tak binasa, dia nak dengar. Cuma tak jelas sangat tu pun lain hal lah. Tapi dia dengar. Kerana telinga ni rupa ni ya Allah Ta'ala buat tu untuk nak sekatkan suara. Suara ni yang mari tu dia tapih dengan down telinga tu, tu you masuk dalam lubang. Tugas dia, tugas dia. Perut gitu. Cuba betul gini. Kurang dah. Kalau buat video gini, kurang dah. Jadi orang kecek pun tak dengar sangat. Kalau kerak lagi, kurang dengar lagi. Kerak. Dia sorok je lalu je. Lalu je tak masuk dalam tu. Kerana gini, lalu-lalu jadi dengar. Berarti kita pun bukan dengar dengan dengan telinga. Dengar dengan pendengar. Bukan dengar dengan telinga tak. Cuma kena kuno. Nak tak weh lagu mana ni ibarat lagu ni. Mendengar Allah Ta'ala itu tiada. Yang ni bukan dengan telinga. Ha, makna apa? Yang ni bukan dengan wasitah alat seperti telinga. Ha, buat gitulah. Tiada dengan telinga. Yang ni bukan dengan melalui alat. Bukan melalui alat seperti telingo, seperti telingo, hanya hanya mendengar dengan sifat pendengar, hanya mendengar dengan sifat pendengar yang ada pada zatnya. Yang ada pada zatnya. Adapun ada lagi weh. Adapun makhluk, maka maka dengar dengan sifat pendengar juga. Maka dengar dengan sifat pendengar juga. Tetapi tetapi itu, tetapi sifat pendengar kita, sifat pendengar kita ialah arad, ialah arad, ain robo arad, yang diletak, yang dijadikan arad, yang dijadikan pada zat, pada zat urat telingo. Ha, gitu. Pada zat urat telingo. Itu dia. Weh. Dalam ni, dalam. Sifat tu ada. Sifat tu ada. Kena bezo tu, bezo. Ni mengajak orang tu muda-muda. Ha, Tuhan kita dengar. Kena yakinlah Tuhan kita dengar semua ni. Kita cakap ni Tuhan dengar. Gitu je. Betul kecek pe, cuma tak sampai ke tempat lagi. Tak sampai ke tempat lagi. Kita kata Tuhan dengar tak dengar? Kena yakin tuan-tuan, Tuhan dengar perkataan kita. Ha, kita ngajak usuluddin. Bahalah sampai ke tempat dia. Ceramah tak apalah ceramah tu. Ha, Tuhan dengar kita ni kata ni apa? Tak apalah, situ bukan mahal dia, bukan tempat dia untuk nak bahas. Tapi bila ngajak usuluddin, pergi kitab usuluddin, bahalah sampai ke tempat. Ni sini apa, benda apa, ni kita bicara apa, ni sifat apa, ha, makna apa, ha, bahalah situ. Ambil akidah betul. Ni sampai ke tua tak kenal lagi, dia tukar sifat dengan takluk lagi. Sifat sama arti mendengar, ha, gitu, mendengar. Dia tukar lagi apa sifat apa takluk. Ha, tu dah. Ha, jaga tu. Mata ngaji sifat 20. Ngaji sifat 20 ni, sifat 20 ni tak berjaya, ya kata. Tak berjaya kena ngaji tu. Ngaji apa nama tauhid 33 ni. Tauhid 3. Uluhiyah lah, rububiyah lah, asma' lah. Ha. Ngaji tu lebih baik dia tu. Kerana apa? Kerana cuba tengok. Sifat 20 ni ada dalam masyarakat mana lama dah lagi. Lama dah dia kata. Sifat 20 ni. Sudah wujud dalam masyarakat kita berapa abad. Lama dah. Tapi dalam hal tu tak berjaya untuk menghabiskan. Atau tak berjaya untuk untuk menghabiskan kurafat-kurafat. Oh, ya kata. Tengok orang duk jadi syirik-syirik lagi. Orang duk kubur lagi. Duk pergi kubur, duk gitu gini, duk puja-puja lagi. Itu. Tak berjaya, dia kata. Tak berjaya untuk menghabiskan. Kok tu? Betul lah. Satu kena tafsir. Kalau kita kira tafsir, muka cek tu tak betul. Tafsir. Mereka yang puja hatu apa semua tu bukan dengan sebab sifat 20, tak sifat 20. Dengan sebab dia tak mengaji. Kalau sifat tauhid 3 pun, kalau dia tak mengaji, dia puja hatu situ, ya tu. Satu, bukan dengan sebab dia tak mengaji. Pak orang mengaji dah kenapa duk kubur. Hak tu lain. Kubur siapa? Kubur siapa? Orang dulu ya khurafat dia nya ikut kubur mana-mana dipuja semua. Tu khurafat. Tapi sekarang ya beza orang learning, orang pakai pia ya bukan hadap ke kubur atau kubur ulama, kubur aulia, kubur nabi. Tu. Tak leh. Kubur tak ada bagi mudarat apa ni? Tak bagi manfaat apa? Tahu mana kata tak bagi mudarat manfaat? Semua orang mengaji sifat 20 pun dia meyakin kata kubur tak dapat memudarat dan kubur tak dapat manfaat. Allah Ta'ala la mu'asira illallah. Tak ada mu'asid malaikat Allah. Hak duk gigi tu, hak tak bomo apa semua tu. Tak bomo jaga. Ingat lah, ini usaha ikhtiar ya lah. Tuhai belakang buri tu. Tuhai buri hilang-hilang. Kita tak hilang. Serah tadi ya belakang kita usaha ya. Gitulah kau bomo pun. Pia tak pergi etikot atau bomo sendiri ataupun kubur tu dapat memberi mudarat. Tak ada. Berarti kamu tu je tak panah-panah menghukumkan dalam hati manusia tu. Kita tahu. Tu sifat 20 yang menjayakan betul akidah dalam tu. Kalau dia buat apa saja pun dia jaga dah. Ha, ni bukan ya. Ni. Tengok jaga. Siapa dia etikat bahawa sonya pisau itu dapat memutuskan. Diri pisau sendiri dapat memutuskan. Bukan Allah Ta'ala memutuskan. Maka kufur. Wal-iyazubillah mizalik. Dan ulama jaga. Dan siapa dia pergi kata Allah Ta'ala yang memutuskan. Cuma dengan ketajaman yang Tuhan bagi kepada pisau. Hak tu fasik. Hak tu jahil dengan hukum adat. Ada lagi? Ulama kira. Oh, ya kira dah. Mu tu tak payah. Bahkan selain tauhid tiga mu tu dapat menghancurkan Islam. Dengan sebab bila masuk isikan tauhid tu, orang tak berani nak buat apa dah. Sehingga takut habis gerung habis. Siapa kubur-kubur hancur habis. Kubur-kubur hancur habis. Siapa kubur Nabi dia fikir juga bakal ni. Apa orang dah ada? Tu apa-apa sikit ha. Tak boleh ni takut syirik. Padahal kesan Islam dijaga untuk nak jadi kenangan untuk orang masa depan lagi. Gitu. Kubur Imam Nawawi bong dia. Tu masalah berarti ni. Mendorak besar. Jagong lah tu dah. Tu. Sifat 20 nampak tak ada ubah pun masyarakat kan. Tak teruk lagi. Lain. Tak mengaji. Hak sejenis lagi tu teruk lagi. Ya tu tengok masyarakat Melayu tanding. Ya kata. Sifat 20 lah mawa. No dah mengaji mari. Tengok masyarakat ada ubah apa. Ya kata. Ia melekehkan ulama pula. Ada satu bagian gulungnya. Melekehkan ulama pula. Tengok dia mengajar sifat 20 mawa. Berapa puluh-puluh ratus-ratus tahun dah tanding tu. Tengok. Jaya apa? Orang yang dipo. Dia kata. Kecek tu Allah ingat Allah. Ni kena gi, kena kira gi. Ni kena kira kau molek mata ni kira ni. Ni kalau ulama tak jaga sebab 20 teruk lagi. Teruk lagi. Jujur ayah di pada MK jaga patut ulama-ulama klik mari pakai kaji-kaji kita apa semua. Mengarah-mengarah untuk jaga akidah. Kalau tak ada mereka tu, duduk di mana? Duduk belubang mana? Teruk. Tu. Baiklah. Kalau kita ni sebuah khurafat. Khurafat taning dalam khurafat Malaysia. Khurafat Indonesia. Teruk Indonesia lagi. Tani ni jarang sup dah. Ringin sekali dah. Tani tu ringin sekali dah. Bak nak main barang. Tapi lah ni nak hadap klik sebenarnya. Barang masa Allah buat sihir apa semua ni. Tani tu ringin sekali dah. Ringin sekali ni sebuah kepada Malaysia dan Indonesia. Jaga sangat. Oh, Indo kuat lagi. Indo. Ha, dah. Nisbah tu ni tak akidahnya terjaga. Ulama terjaga. Kena jagalah situ dah. Kita ngaji ni alhamdulillah. Ha, lu jaga-jaga. Ha, tu dia. Ha, sejenis pula ha, dakwah. Misal dakwah tabligh. Dakwah tabligh kan alhamdulillah baik. Tapi kadang-kadang yang melampaui orang-orang yang ta'asub sangat tu. Yang melampaui. Melampaui yang mana yang kata tengok tu. Tengok kalau Tok Guru dulu masa dulu cicak penuh ke masjid. Tengok Tok Guru dulu cicak penuh. Lalu ni dakwah ada lo licin bersih masjid. Ini membezakan pula. Situ. Teruk pula dah situ. Hak pasal tak asup sangat pula dah. Dakwah ada lah ni tengok licin masjid cuci. Dulu masa Tok Guru ada gitu cicak penuh. Jadi tak reti pula. Kita jawab lagi orang kita jawab tu. Masa tu ijab penuh sebab apa? Bukan dengan sebab Tok Guru tak Tok Guru. Sebab mereka tak turut Tok Guru. Kalau mereka turut Tok Guru pada hari tu, tak nanti dakwah ada cuci sepatu masjid. Ni tak turut Tok Guru. Sampai tu dia cemar tu ijab tak semaya tu. Ah, tu satu. Jadi kira tak bersih tengok lah. Yang ni jadi tak asup. Kalau ponok tak asup ponok pula. Tak jadi pun ni. Satu jenis penyakit. Ha, tu. Orang ngaji sifat sifat 20 kuat-kuat dah. Oh, tu je hukum orang kata ni akidah tak sah pula dah ni. Dia panah hukum oleh hati orang. Ngaji dak sifat 20. Aku tak ngaji. Tak sah aku tak jadi makmum lah. La tasihul ibadah illa bi ma'rifatillah. Tak sah ibarat walakin makrifat Allah. Kamu kena Tuhan dah lagi. Tak kenal lagi. Tak sah ibadatmu. Aku tak semaya. Tak sah teruk ia ni. Haa pula. Teruk lagi. Siapa aku? Haa Tok Imam. Jumaat ni tak wajib. Haa pula dah. Saya lebih kuat lah. Jumaat wajib. Kerana lah kampung kita ni ngaji sifat 20 dah ni. 40 orang ni tak mengaji. Tok Imam yang mengaji. Masyarakat nak jadi sah semaya Jumaat. 40 yang kamil. Haa pula dah. Apa ni? Tak sah lah kau ni. Wajib tak Jumaat? Tak wajib. Haa pula. Ada juga masyarakat gitu. Ada ada. Berlaku. Tok Tani tu ada. Jadi kuat sangat pun. Bayar juga. Bayar nak buat kira. Dah. Haa. Ngaji-ngaji. Kena beza tu ya. Beza bimolek. Habis. Tiada dengan telinga lawannya lawan bagi mendengar tu. Lawan mendengar. Mendengar dengan makna pendengar tu lah. Lawannya lawan sama lawan mendengar tu ialah tuli. Ha, tuli. Tuli ni lawan. Sebenarnya lawan bagi pendengar itu ialah tiada pendengar. Yang lazim daripada tiada pendengar itu tuli. Ha, dah dah. Ya semua. Kan tuli ni ya. Ya lazim daripada tak ada sifat pendengar tu. Bila tak ada sifat pendengar tu seorang tu katakan tuli. Tuli-tuli tu apa? Tak ada sifat pendengar tu lah tuli. Alah. Lawannya tuli. Ha, yang ni lawannya ketiadaan bersifat pendengar yang lazim daripadanya tuli Tuhan. Ha, nah gitu. Ha, habis itu. Alah. Tuli-tuli-tuli. Mu dengar aku dak tuli dak mu eh. Tu. Sana. Mustahil ia ia Allah Taala tu tuli. Mustahil Tuhan bersifat dengan tuli dak itu. Allah Taala tak dengar. Tu. Hai, kita nak buat kerja jahat-jahat ni, bangun duit tengah malam sikit. Masa tu senyap sunyi Tuhan berehat. Tuhan berehat, Tuhan tak dengar. Tuhan tidur. Kau jahil lagi kalau dia tak mengaji. La takhuzuhu sinatu wala naum. Tuhan tak menyenggol, tak mengatuk, tak tidur. Kita ni tidur, Tuhan tak tidur. Haa, tu. Pak tak letih ke doktor yang jago hati dia? Haa, pulak dah. Tuhan tak penat ke? Jago. Ni dia punca dia tak reti ni. Kita orang ngaji ni kena klik lah. Tolong-tolong sampai ke macam. Yang klik duk dia lah. Dari kampung sikit lagi kena usaha cari jalan. Buat lagu mana nak pergi mengaji. Ngajar-ngajar akidah. Lebih lagi akidah ni. Buat lagu mana ni. Kecek dengan Tok Iman ni. Kita ni, sejak kita ni ada orang mengajar lah. Tok Iman tak ada. Malam Jumaat semalam je lah. Ponok tu, baba ponok tu yang ngajar. Oh, tu yang ngajar kita apa Tok Iman? Baca. Tak ingat kita dah weh. Aku pun tak nak dengar mana kau. Tok Iman kata. Aku pun tak ada orang yang nak kau. Kata kita apa? Oh, ya baca kata itu. Ya, ikut si, ikut dia jeput. Tauhid, tek pekoh. Tak ikut si lah. Tu. Boleh tak ni kalau gini ni? Kalau kita buat pengajar pula tamat. Tak ada duit tu nak upah. Tak ada duit tu. Ayah, batin tu pun. Bapa tu pun. Hari-hari. Mengu-mengu boleh buat pekuk. Ya, batin halak. Teng. Tak apa, umpun ngajar free. Tak apa, tak kena batin ni. Kalau ni batin, pakai tusuk dalam mari lalu dah. Allah. Kalau tak nak batin ni, Allah tolong. Oh, ikut mu kalau gitu. Memang tak isa. Tok Iman ni be free ya, tak apa dah. Ya. Tak apa lah, ya tak ikut lah. Ikut mu nak baca. Tak apa, umpun nak ngajar. Bila-bila tunggu isya. Sementara nak tunggu waktu isya tu, tak apalah. Kita buat sikit-sikit. Mana baca kita apa? Masa kita kena berat ku pegengnya dulu masa ke. Ku pegengnya dulu ni. Ya bab pegengnya ni penting lah ni. Yoga kita ini selerok ki pegengnya ni. Boleh kok mu baca kita ah. Tak apa tu meh mudah-mudah deh. Ikut mu tak apa nak royak ku ke. Usho gitu eh. Cuba usho lagu tu. Ni duduk dia, tak ada kira apa dah, nampak klik rumah mula. Kita ada mengaji tu sifat-sifat semua. Usaha untuk sebar lagu tu, kita orang mengaji dah. Usaha sebar lagu tu. Sejik kita tu. Dah? Mudah ke apa tu, tak ada ayah ni. Lepas tu mulung-mulung orang dengar tu 4-5 orang ya. Orang tua-tua, 15 nak tunggu, malah nak klik rumah. Malah klik rumah dah. Tak rock. Tua. Tak apa lah. Tengah jarak dah tu. Walaupun sore pun mengajar. Sore pun tak apa. Bila tu kata kita nak khidmat semua. Masjid tu. Tu barulah berkat ilmu. Niat tu. Dah? Gih sikit. Mustahil ia Allah Ta'ala tuli. Tuhan tu mustahil tuli. Hanya. Wajib mendengar selama-lama. Wajib mendengar. Hanya wajib bagi Allah bersifat pendengar. Kita tak weh gitu. Wajib mendengar selama-lama. Dia tak mendengar selama-lama. Yang mendengar selama-lama tu zat dan sifat ma'ani je yang dia mendengar selama-lama. Adapun jirim yang belum ada lagi itu baru patut nak mendengar je, tak mendengar lagi. Pernah kata mendengar selama-lama lagi mana? Anak kita masa depan itu dengar lagi. Tak dengar lagi. Pernah kata mendengar selama-lama. Mendengar selama-lama, kalau nak mendengar selama-lama juga, zat dan sifat ma'ani. Tapi di sini bukan murad. Maksudnya wajib mendengar selama-lama. Yakni wajib bagi Allah bersifat dengan pendengar selama-lama. Boleh dah? Wajib bagi Allah bersifat dengan pendengar selama kena kai, kena jago ibarat-ibarat. Ini wajib bagi Allah bersifat dengan pendengar selama-lama. Dulu kala dan sampai ke bila-bila. Sifat tu ada di zat senantiasa. Selama-lama. Sifat pendengar di zat Tuhan. Itu hakikat lagu mana sifat tu kita tak dapat tahu dah. Hakikat bagi sifat pendengar itu tak ada siapa tahu malaikat Allah. Cuma yang wajib kita berimannya, wajib beriman bahawa Tuhan ada sifat pendengar tu. Dengan sebab ada sifat tu, Tuhan mendengar. Tu ya yang wajib kita beriman. hakikat dia kita tak tahu. Bahawa ada ayat hakikat takrir, takrir gini. Takrir dengan cara resmi je, bukan haddi dah. Takrir bin haddi tidak siapa dia kuasa buat. Takrir bin haddi sifat Allah Ta'ala. Kerana tak ada siapa dia tahu hakikat sifat. Kalau kita tahu, ha, al-insan hayawanun natik, tak apalah takrir bin haddi. Itu kerana kita kenal hakikat insan. Kita buat takrir dia betul boleh. Tapi sifat Tuhan, siapa dia dapat kenal hakikat? Tak ada siapa dia kenal hakikat. Tidak ada siapa yang kenal hakikat sifat. Sebab itulah takrif gitu-gitu je. Takrif agak-agak orang panggil. Takrif bin rasmi je. Takrif semua sifat Tuhan tu. Tu. Habis. Hanya wajib mendengar selama-lama. Tu. Tulis sikit betul mendengar selama-lama tu. Kalau jaga sikit taruh. Eh? Perkara yang Tuhan dengar itu, perkara yang Tuhan dengar itu ialah semua perkara yang ada dirinya, semua perkara yang ada dirinya. Atau dikatakan mawujudat. Maka mawujud itu terbahagi dua. Satu, Maujud yang qadim, yaitu Zat Tuhan dan sifat-sifat ma'aninya. Kedua, mawujud yang hadith, atau kata yang baru, mawujud yang hadith, iaitu jirim dan arad. Maka Tuhan dengar akan semua perkara yang tersebut itu. Tetapi dengar akan zat dan sifat ma'ani pada azali dan sampai ke bila-bila. Kerana keduanya itu qadim. Tetapi Dengar akan jirim dan arad, in robot, arad itu setelah timbun dan jadi perkara itu. Habis. Setelah timbun dan jadi perkara itu. Cuba baca sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang Tuhan dengar itu ialah semua perkara yang ada. akan maujudah. Maka maujud itu terbagi dua. Satu maujud yang qadim, yaitu zat Tuhan dan sifat-sifat maknanya. Kedua maujud yang hadith, yaitu dirim dan marah. Maka Tuhan dengarkan semua perkara yang tersebut itu tetapi dengar akan zat dan sifat maknani pada azali dan sampai ke bila-bila. Kerana keduanya itu qadim, tetapi dengar akan jirim dan arah itu setelah timbul dan jadi perkara itu. Jadi benda maujudat ia dua. Ada maujudat yang qadim, ada maujudat yang yang hadis, yang baru. Benda ada ni, zat Tuhan tu ada. Tapi ada bila dah qadim sedia. Sedia kala zat Tuhan tu sedia adanya. Maka Tuhan dengar tak zat dia? Dengar. Kerana zat tu benda ada. Dengar bila? Pada azali lagi. Dengar akan zat dia pada azali. Kerana zat tu sudah ada pada azali. Sifat, sifat yang ada tu sifat ma'ani je. Sifat lain tak ada. Ya Amr Iktibari. Sifat yang mempunyai yang ada ni, sifat ma'ani je. Jadi takrih ada ni, apa takrih benda ada? Benda ada benda yang sah didapat dengan salah satu dari panca indera yang lima. Soh didapat. Walaupun tak dapat lagi pun soh didapat. Soh didapat dengan salah satu dari panca indera yang lima. Soh dilihat, soh didengar, atau soh di soh dilihat oleh pendengar, melihat, soh didengar oleh pendengar, soh di soh disentuh, dirasa, soh dikecap. Makalah. Yang lima kata dah. Pekecap lagi. Perasa, perasa sini ingat singgah atau pekecap, pecap. Perasa, habis lidah. Lepas tu pendengar, dua. Pelihat, tiga. Penyentuh, empat. Lepas tu pecium. Pengindu, pengindu panggil panggil. Pecium panggil panggil. Haa ni. Ni, empat lima tu. Maka benda yang kita dapat dengan salah satu dari lima ni, dia tak mesti kena dapat lima sekali go. Salah satu pun, bila kita dapat dengan salah satu, dikatakan benda tu benda mewujud, benda ada, benda wujudi, benda bahasa ada. Ha, itu dah. Ada benda yang bahasa ada dengan benda mewujud tak serupa tu. Wujudi ni benda yang bahasa ada. Walaupun dia tak ada lagi pun dia bahasa ada. Dia bahasa ada. Apa, apa nama merah ni ada tak? Merah ni wujudi tapi tak ada di sini. Biru tu wujudi lagi mawujud sini. Maka kita kata benda zat Tuhan benda ada. Sifat ma'ani ni sifatun wujudi ya tu. Lain pada tu tak ada, tak ada wujud. Faham je. InsyaAllah akan faham lah kan. Musanya datang lagi. Tak reh. Lepas tu sifat ma'ani Tuhan, Tuhan dengar. Dia dengar kudrat dia. Dia dengar iradat dia. Dia dengar ilmu dia. Dia dengar hayat dia. Dia dengar basot dia, dia dengar kalam dia, dia dengar samak dia sendiri. Sifat samak tu, dengar akan sifat samak tu. Kenapa? Kerana benda tu ada. Aku mana dengar akan sifat. Tak tahu lah. Kita tak boleh bahagilah. Kita tak dapat no. Tapi itu ya. Tengoklah ulama. Hatta ulama kata lagi tak kita sehingga sehingga sama takluk akan sama sendiri. Ya. Sudah. Habis itu. Maka dengar benda ni berdengar pada azali. Ingat eh. Ini orang panggil takluk, ibarat daripada takluk takluk sama tangjizi qadim. Tangjizi qadim. Tangjizi qadim, tapi kita tak faham mana lagi dia daripada kudrat tu lagi dah kira. Tak apalah. Sedia kala lagi yang mendengarkan benda tu. Maka benda makhluk ni pula, jirim ke arat ke, Tuhan dengar tak dengar, tapi dengar setelah timur perkara tu. Tapi kalau belum timur lagi benda tu, belum ada lagi benda tu, Tuhan dengar tak lagi? Tak dengar, tapi patut dah untuk mendengar benda tu. Kerana sama ada. Sama ada di zat. Walaupun benda tu tak timur lagi, tapi patut untuk mendengar benda tu dah. Itu orang panggil suluhi, suluhi qadim bagi sama. Kenapa? Kerana suluhi qadim bagi sama ni nisbah kepada benda baru yang belum ada. Tapi yang patut anak dengar, pada sedia kala lagi Tuhan nak dengarkan anak kita. Anak kita tak ada lagi ni. Masa depan lagi anak kita tak ada lagi. Anak kita belum ada, tapi Tuhan dengar lagi. Tak dengar, tapi patut dengar pada azali lagi akan anak kita yang akan ada tu. Bila anak anak kita jadi anak kita, Tuhan dengar, ha, baru dengar. Tu orang panggil tangjizi hadis. Takluk tangjizi hadis bagi bagi sama. Hak tu bicara lain dari kitab lain-lain pula. Maksud kita kitab ni tak bahas sampai situ deh. Tak bahas sampai situ. Cuma kita dobit tu melengkapi dah benda tu. Hak dobit tadi. Dobit tadi tu masuk dalam tu dah tugas dia. Dah. Dengar. Habis. Dia kata lagi wajib mendengar selama-lamanya. Adapun dalil sama Allah Ta'ala itu, adapun dalil sama, dalil sama Allah Ta'ala itu firman Allah Ta'ala. Ha, di sini bukan dalil akal dah. Ha, tu. Ulama mengutamakan dalil nakal, dalil Al-Quran pada sifat ni, pada sifat sama basat kalam. Adapun dalil sama, dalil yang menunjuk bahawa Tuhan bersifat dengan pendengar itu ialah firman Allah Ta'ala. Tuhan kata dalam Quran, innallaha sami'un basir. Dia kata artinya, arti firman Allah tu bahawa Allah Ta'ala itu, innallaha, bahawa Allah Ta'ala itu sami'un, amat mendengar. Amat mendengar, yakni amat bersifat pendengar. Daripada yang kata lagi tu, ya tu moleknya kata gitulah. Amat bersifat pendengar. Begitu. Sami'un, amat mendengar, amat bersifat pendengar. Lagi pula amat melihat, lagi amat melihat, lagi amat bersifat dengan pelihat. Ha tu, innallaha sami'un basir. Banyaklah ayat lagu ni, wa huwa sami'ul basir. Apa banyak bekat ni. Ha, sini orang tanya, sebab apa di sini bukan kata sekalian makhluk ini, supoh dulu-dulu. Dulu dari tanda-tanda sekalian makhluk ini, kita kena bersiap untuk nak tulis sama sekalian makhluk ini. Tapi sini tak ada sekalian makhluk ini dah. Dia bagi ayat Quran. Ulama menjawab kata, sebab ulama mengutamakan akan dalil Quran hadis pada masalah sama basat kalam, kerana semata-mata dalil akal itu tak memadai. Semata-mata dalil akal itu tak kuat untuk mengisbatkan sifat. Lain pada kudrat. Kudrat ni cukup dengan akal je. Kru'ay tak guna tak apa. Bukan kita tak amati dengan Quran, bukan kita tak si pakai Quran, bukan tak pakai hadis, tapi nak royak kata cukup dah untuk guna akal mengisbatkan kata Tuhan itu bersifat qudrah. Cukup dah. Tak ambil Quran pun tak apa, padah akal hak Tuhan beri ya boleh tahu dah kata ada qudrah. Bila ambil Quran mari kau sangat kejap lagilah. Bukan kata orang tengok dalil akal semata, guna akal semata, kena tak guna Quran. Sebab apa tak guna Quran? Bukan kita tak amat tinggal Quran. Dalil Quran tu boleh cari beribu. beratus untuk nak isbat, tapi cukup dengan akal ya untuk nak isbatkan benda tu. Ya, dia dah. Kerana akal manusia. Sebab tu orang kafir-kafir tu, dia masuk Islam kan ni, dia fikir. Dia bukan dengar Quran. Eh, orang kafir. Mana kita kata, mu ingat, kita ada seru agama Islam. Kita seru orang kafir. Eh, Tuhanku ni satu. Lepas tu, orang kafir tu kata, mu tahu mana? Kul huwallahu ahad. Kita tahu. Kul huwallahu ahad. Dia nyebel ya, apa aku tak tahu. Kro'el, bahasa keluar. Sedap katalah mu, bahasa Kro'el mu, kitab mu, kitab dalam agama mu, sedap mu katalah. Sebab itulah, makin kafir dia, dia tak itu. Kalau kita sebut Kro'el, dia tak, dia tak iman, dia tak percaya. Guna akal, kalau sekiranya. Cuba kalau, kalau, kalau. Maka bila kita guna buah kalau ni, orang yang berakal, tak kira Islam ke kafir ke, kalau dia berakal, dia akan nampak. Tu lagi yang masuk Islam ke, dia fikir tu. Kita tak, tengok pakai akal semata ni, ngaji sifat ni. Sifat 20, guna akal, ya Quran tak setuh, sekibuk. Allah, ketinggalan Quran, Allah, jauh dengan Qurannya. Lepas tu nak berima lagu mana dengan Quran. Dia jadi gigi Quran ya. Dia tak tahu kata sebab apa ulama letak lagu tu. Tapi masalah sifat ni, dia kena tak cukup dengan akal. Sebab apa? Sebab orang akan bertikai dan orang akan rap, orang akan iktirak pula. Apa salahnya kalau orang tuli nak buat rumah? Orang yang tak larak, tak rak, tak apalah, dia tak boleh buat rumah. Tapi orang tuli yang buat rumah boleh. Tengok mana. Dia tu tuli tak dengar apa, dia nanti ekup barang je. Buat rumah-rumah besar. Tapi orang tuli. Haa, dia kata, Tuhan tuli, boleh buat langit bumi eh. Tak nak berkait pun dengan langit bumi. Yang kait dengan langit bumi, ilmu, kudrat, iradat. Tapi sama masa, hai tuli-tuli pun boleh buat. Aduh, sebab tu jadi kalau sekalian makhluk ini dia tak kejap sangat tu. Datang dengan Quran dulu. Tapi kalau orang cerdik pun dia pergi lagi, dia pergi, dia kaca, dia usaha boleh, pergi ikut akal boleh. Orang cerdik sikit dia guna, pergi ikut akal pula. Ha, nanti musa ni akan datang juga dalil akal bawah, belakang tu. Tapi setelah dia datang, akan dalil nakli dulu. Tu. Allahu akbar. Ha dah. Ha tu. Tu dia kata dia dengar, dia melihat. Ha cukuplah beriman situ kita. Habis situ. Ha belawah ni, bawah ni ada lagi dalil akal. Dan basar. Ha basar sifat yang ke-12. Sifat yang ke-12 yang ulama sudah ijma' bahawasanya wajib atas kita tiap-tiap yang beriman dan mukallaf belajarkan satu persatu. Basar artinya, arti basar artinya terjemahan nyo, nyo basar ni ada guru kata artinya yakni retinyo, dia kata retinyo. Tapi bagi saya, saya kata, retinya ni jelai. Jelai. Tapi ada seorang guru lah. Artinya, lepas tu kata, yakni retinya. Ya, ambil retinya tu, kita mesti artinya. Nampak juga sekaligusnya. Tapi, retinya ni nak ikut maknanya. Maksudnya, maknanya. Ha, tu retinya. Adapun arti ni semata-mata terjemahan dan alihan bahasa ya. Baiklah. Maqama illa Zaidun. Artinya tidak berdiri malaikat Zaid. Itu arti maqama illa Zaidun, tidak berdiri malaikat Zaid. Itu arti. Adapun makna Zaid je yang berdiri. Ha itu makna. Maksudnya Zaid jua yang berdiri, itu maksud. tak berdiri malaikat Zahid. Jadi Zahid je yang berdiri. Zahid je yang berdiri tu orang panggil maksud. Tu getinya gitu. Yalah. Tak apalah. Nak ayat hikayat-hikayat. Hikayat. Masa duduk ngaji tu gitu ada orang kata. Ha tu. Artinya melihat dia kata basot artinya melihat. Ha masalah juga ni. Melihat. Yakni pelihat. Ha itu yakni pelihat. Pelihat. Tuhan ada sifat pelihat. Tulis betul basot pula sikit. Basot itu tiga makna juga. Basot itu tiga makna juga. Satu basot dengan makna. Satu basot dengan makna sifat. Artinya pelihat, yaitu satu sifat yang sedia ada pada zat Allah, yang sedia ada pada zat Allah. Kedua, basar dengan makna masdar. Artinya melihat. Artinya melihat. Ini nak bagi saja, tapi guru kata pula bapa kata bapa ponoklah mana dalam apa kan ni. Dia kata ya, dia kata basot ni ya, apa nama, kalau basot ni maknanya ada sifat pelihat. Adapun absara tu lah melihat. Kerana sebab tu dalam Quran Tuhan tak sebut summun bukmun umyum fahum la yubsirun. Absara yubsiru, ibsar tu dengan makna melihat sebenarnya. Adapun basara yabsuru tu itu dengan makna ada sifat pelihat. Ha tu. Dia tak kata melihat sangat dah. Ha tak apalah kita bagi tu dulu. Bagi tu. Besok nanti ada uji soalan punya tak ada kata apa situ. Jadi bagi lagu yang 2-3 ginilah. Dia tak kira apa sini. Tak ada kira apa sangat. Tu tak apa ha. Yang ke apa dah ni? Yang kedua. Sebab tu dari Quran tu dia kata la yabsurun. Dia tak ada kata la yabsurun. La yubsirun. Tidak melihat oleh mereka itu. Adapun yabsuru ni ya dengan makna tidak ada sifat melihat. Tak ada mata kan tu. Ha tu yabsuru. Kalau kita tak yubsirun tak nampak kan tak tengok kan. Ha gitu tu. Tak apa. Yang kedua. Yang ketiga basot dengan basot dengan makna muta'allaq. Basot dengan makna muta'allaq artinya yang dilihat atau kelihatan atau kelihatan tu uji soleh kata kelihatan kelihatan kata pada kata kelihatan gitu tapi tilik di segi bahasa orang tak kecek sangat kelihatan cuma kalau kita kaji dalam bahasa art bahasa Melayu dari komu-komu Melayu kelihatan tu diisbat kelima tu dalam bahasa kelihatan jadi benda yang dilihat benda kita lihat. Ini kelihatan saya. Kelihatan ini dengan makna ada juga dengan makna benda yang dilihat. Benda yang kita nampak. Itu dah. Benda yang kita nampak. Tiga arti. Tiga arti, tiga makna situ. Boleh. Dengan sebab Tuhan ada sifat pelihat, dia pun melihat. Melihat akan apa? Tuhan tengok nampak apa tak? Nampak kita. Kita tu betul lah. Nampak kita. Nampak apa? Tak pek. Tengok seluding. Yang dilihat tu lah. Tuhan nampak apa tu. Benda yang Tuhan lihat tu. Semua. Semua mawujudat. Betul. Kalau semua mawujudat. Kalau semua tu tak betul. Kalau semua mawujudat. Itu betul. Benda hok tak ada nak nampak lagi mana. Hok tak ada punya tak nampak. Patah Tuhan nampak tak patah. Tak nampak patah. Tapi ia tahu kata patah dan faham kata patah. Tuhan tahu kata patah. Tapi ia tak nampak juga patah pecah tu kerana benda tu bukan benda tak bukan benda ada. Ya Tuhan nampak cuming kucing. Tapi ia tahu kata pecah. Ia tak nampak pecah tu. Kerana pecah bukan benda ada. Kita pun lah. Nampak tu dah? Makan lah. Tu. Boleh. Tu mawujudat. Wa kullu mawujudin anid lissam'i. Bih. Maknanya anid. Handak takluk olehmu. Handak sakut olehmu. Kullu mawujudin. Jawab balik macam kulla. Boleh kullu. Tiap-tiap bermula tiap-tiap benda ada itu hendak sakut olehmu, hendak takluk olehmu, hendak berkait sakut olehmu lisam'i bagi samak. Hendak berkait dan bertakluk olehmu bihi dengannya dengan kulla mawjudin tu hendak takluk dengan samak. Maknanya naik atas samak itu takluk kepada benda yang ada. Kazal kaza al-basat, kazal basat. Begitu juga basat. Supalah gak dua tu. Takluk sama. Benda yang ada mawjudat dalam jaharah tu dalam umum barahin kata ni wasam'u wal basaru al muta'alliqani bi jami'il mawjudat dalam umum barahin tu Allah itu je kata bakal mudah-mudah itulah tu dia dah dekat tu lepas tu musanna kata kalau kita pahit situ kita nak baca boleh lah. Kalau kita tak pahit sini, lagi tiada dengan mata apa pula. Lupa lagi ni. Selegok. Artinya melihat, yani artinya pelihat dengan sebab ada sifat pelihat itu Tuhan pelihat. Maka melihat Allah Taala itu melihat Tuhan tu tiada dengan mata. Tiada dengan mata. Kita pun bukan melihat dengan mata kita ni. Kita melihat dengan apa? Melihat yang Tuhan bagi. Tuhan beri kepada kita. Diletakkan di urat mata tu. Dalam kitab. Guru kata. Melihat ni. Duduk di urat mata. Urat mata ni. Tu isolah cerita. Tempat yang kata duduk di urat mata. Ni sini. Di dahi kita ni ada urat duk gadah gitu. Duk rupa ni betul ni. Lepas tu urat tu dia akan tarik turun sampai kepada mata. Urat tu. Lepas tu Tuhan letakkan sifat pelihat di urat tu. Maka bila rusak urat tu, walaupun ada mata pun tak akan dapat melihat lagi. Dia buta. Cuba buat. Cuba buat. Ambil pisah tak apa. Pergi berdarah. Oh, tu. Lepas tu dia boleh putus urat ni. Mata ada pun. Para yang kata mengambil itu, ambil besi, bakar api panas, lepas tu ambil besi tu letak sini. Besi panas tu letak sini. Bila sini dia kena api, yang kena besi panas tu, urat akan hancur, akan kering. Bila urat tu kering, rusak sifat pelihat, buta kita. Walaupun ada mata tak akan melihat lagi. Cuba tengok. Maka semakan juga dengan kita dalam syarah. Maka hikayat guru tu betul lah dengan apa yang disebut oleh Syadardi dalam apa nama Kharidah tu. Dia ada sebut lah. Tapi kilah ulama pula Ahlus Sunnah wal Jamaah kata gini. Tapi ahli di segi ahli falsafah dia kata gini. Maknanya ahli falsafah kata apa nama sifat pelihat duduk di urat mata. Adapun Ahli Sunnah wal Jamaah kata sifat pelihat ni ialah satu kekuatan yang Tuhan bagi di mata kilah tu. Tapi kilah tu tak jadi mudarat apa. Maka nyata di situ kata hikayat guru itu yang kata daripada yang itu pada yang berlaku mengikut jalan ahli falsafah. Maknanya untuk memudahkan kita nampak benda. Jadi tak mudarat apa kalau kita nak turut siapa pun di segi tu, di media tu. Dia tak jadi mudarat dengan sebab dengan sebab kata air tu. Dah, cuba kita tengok koridor tu. Koridor bahiyah. Siap, siap datik. Saya dulu pun ngaji-ngaji. Tapi dalam Syarqawi Al-Hudhudi pun sebut. Dah, cuma kita tak baca mana ya. Dalam tu sebut. Masa duk ngaji je lah, guru kata gitu. Hah, pergi lagi sikit. Tuhan tu bukan melihat dengan mata. Bukan apa nak, bukan melihat melalui alat seperti mata. Hanya melihat dengan sifat pelihat yang ada pada zat. Kiyah siapa tadi? Kiyah siapa tadi? Ha, kiyah kan hak tadi. Melihat dengan sifat pelihat yang ada pada zat dia. Tiada dengan mata dak. Dan tiada dengan sebab cahaya. Jadi dan tiada melihat dengan melalui syarat. Hak ni bukan, hak ni bukan apa, hak ni bukan alat, ini syarat. Cahaya tu bukan alat, cahaya tu syarat untuk melihat. Adapun mata sebagai alat melalui dia ya. Ha, sini kena kata kan. Dan tiada dengan sebab cahaya, yakni dan tiada melihat, tulis itu. Dan tiada melihat dengan syarat ada cahaya. Ada cahaya. Habis. Cahaya matahari ke? Haa, masalah. Alah. Bukan gitu. Kita nak melihat pun kena ada cahaya matahari. Kalau masa gelap, kalau ataupun cahaya bulan, tak apalah cahaya apa-apa. Mesti ada cahaya. Tak ada cahaya, walaupun ada sifat pelihat kita, tak melihat juga. Kita ada sifat pelihat, tapi tidak ada cahaya. Maka tak melihat juga, kerana tidak syarat. Faham? Adapun Allah Ta'ala tak guna syarat, tak bersyarat apa-apa pun. Sifat pelihat yang ada di dia, dia nyata semua benda yang ada. Nyata semua benda yang ada. Boleh dah? Syarat cahaya matahari. Dan pelita atas pada matahari ataupun cahaya pelita. Ikutlah. Cahaya matahari, cahaya pelita. Ha, kita ni ada syarat benda tu. Banyak syarat mata kita. Cahaya tu satu dah. Ada cahaya, itu syarat. Yang kedua syarat kitanya, jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, walaupun ada cahaya pun tak nampak juga. Mana? siapa duduk atas ponyo tu eh? Orang ke beruk. Percaya tak? Tak ada, tak ada lah. Tu. Kalau musik sawah. Oh, beruk kalau itu orang di bawah tu kan. Tu pun tak nampak jelas juga. Tak nampak jelas juga. Eh, lemu ke kubah. Nampak hadap punggung hari. Dalam benar tu nampak hadap punggung. Punggung super je. Tapi nu bila yang paling kubah gila tu. Tu pun tak jelas juga kerana yang terlalu jauh. Dan jangan terlalu dekat. Dekat sangat pun tak nampak tu. Tak boleh baca ambil kitab macam gitu. Dia tak boleh baca juga, tak nampak melihat juga kerana terlalu dekat. Itu syarat kita. Kita banyak syarat ni. Banyak syarat. Allah Ta'ala tidak ada syarat melalui syarat itu. Nampaklah. Habis itu. Dengan sebab cahaya matahari dan pelito. Dan lainnya. Lain daripada cahaya matahari. Jadi dengan sebab. Apa nama. Kita kata. Apa lagi. Lain pada tu. Di dinding dengan sebab tidak terdinding. Masalah. Adapun Tuhan dia dinding tak dinding dia nampak nyata. Bokeh tak dinding pula. Dia tak ya kita kira dinding ni kita jihad. Ya Allah Taala tak berjihad nak dinding gitu. Kita ni, ha ni dinding ni, lihat nak depan kita. Adapun di atas bukan dinding misalnya. Kalau atas dinding, ha tepi bukan dinding. Kita kira dinding-dinding ni kira apabila kita yang berjihad. Allah Ta'ala tak terdinding dengan apa-apa. Kerana dia tu tak ada bertempat, tak berjihad. Ingatlah, ha, ingat tu. Lama kata, Tuhan ni tajir mata dah. Nampak semua. Ya orang tua-tua je fikir lagi. Ya tak mengaji tu je fikir. Ada hot timur tu dalam klip dulu masa dulu. Ingat tak? Hot kata atas langit tiap awal berbentuk mata tu. Mata-mata tengok. Masa tu tak ingat. Setahun dulu ke dua tahun lepas. Hot nyata di atas udara, atas langit tu, atas tiap awal tu. Bentuk mata. Lepas tu mata duk itu. Dia mahu duk pukul klik. Dalam YouTube. Banyak selerok masa tu. Orang tak ngaji agama tu. Orang Islam tapi tak ngaji agama. Dia akan telita ya Tuhan. Tengok Tuhan. Tuhan menyata. Tuhan zahir tu. Tuhan duk tengok. Tuhan duk tengok kita. Mata. Kalau orang tak ngaji siap lah. Pergi. Akidah jadi kucar, terkacir, kucar-kacir. Itu Allah Ta'ala nyata apa. Tapi bukan Tuhan tu. Bukan Tuhan. Kalau Tuhan buat bentuk mata apa sekalipun, itu bukan Tuhan. Tuhan isyarat kepada apa, itu layhal lah masalah kalau berlakunya. Tapi bukan Tuhan. Kalau tengok orang ni, tengok Tuhan. La ilaha illallah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, duduk komen. La ilaha illallah, taubatlah aku dengan Allah Ta'ala. Tuhan sangat melihat. Ada tapi tak itu. Dah. Nah, kok kita kena ada satu dah. Apa? Apa panggil? Apa? Oh, video itu. Apa panggil apa? Tak mari pula. Apa yang guna kita video lepas tu ada yang buat guna ya. Lepas tu ada, lepas tu kita lalu apa? Itu ada. Alat tu. Tak mari. Ya poso dia sumak. Ya poso dia sumak otak. tak apa kita pergi dulu. Pergi. Apa guna ni? Projector, ha betul. Projector. Nak beli projector juga nanti. Sekian. Kira kita malah nak bangun, nak tulis lah atas tu. Kan projektor, bila nak buat apa, kalau-kalau apa semua, apa kan sudah sini. Apa tulis. Lepas tu buat peta, nak buat sifat tu, hey, nak tarik apa semua pun, kan sudah situ. Nak tulis. Nak dengar. Dah. Lebih baik itu kita guna kot rupa tu. Kalau ngajar nahu ke apa pun, kan situ. Haa, ni dengar. Lebih baik. InsyaAllah dah. Ya sedap sikit. Kalau kita nak pergi tengok video apa semua pun berkaitan dengan masalah ni, kita buka. Kita pun tengok ni masalah yang berlaku. Baca kitab pula. Yang jadinya. Akidah lagu ni tak salah. Akidah gini ni. Ni benda ni khurafat. Benda ni jadi kita kena menyaksikan dia benar bukti selalu. Ha, lebih baik bagi saya rasa ni. InsyaAllah lah, insyaAllah. Dalam rancangan tu, dalam fikir. Dalam fikir. Ah, sikit lagi. Sikit lagi pun banyak lagi. Banyak lagi. Dia kata, lawannya lawan bagi melihat tu, apa? Lawan bagi melihat itu buta. Yakni buta maknanya tiada berpelihat, tiada ada sifat pelihat yang lazim daripadanya buta Tuhan. Tu. Lawannya buta, buta buta buta. Mustahil Allah Taala itu buta. Mustahil atas Allah Taala itu bersifat dengan buta. Mustahil Tuhan bersifat dengan buta tu. Akan tak terima sama sekali kalau Tuhan buta. Hanya wajib, yani wajib bagi Allah melihat, yani berpelihat selama-lamanya. Itu melihat maksudnya, karena tadi masalah melihat pun sama dengan mendengar. Tuhan melihat akan zat dan sifat ma'ani sedia kala. Melihat akan benda mungkin, benda baru setelah timbunnya. Adapun sebelum daripada timbun benda mungkin, sifat pelihat yang ada di zat patut untuk nak melihat benda tu. Tapi belum lagi melihat, karena tak ada benda lagi. Bila ada benda, ha, melihat benda tu. Sama lah je dengan sifat samak tu. Sama dengan sifat samak. Ha, tu takluk sama ya. Faham dah? Ha, tu kajian. Melihat selama-lama. Adapun bahaya boleh bahaya situ. Sebab sama. Kita yakin semua kata Tuhan melihat, cuma ada buat maksiat lagi itulah yang hal. Dengan sebab buat maksiat tidak bukan benda tu mencacatkan akidah. Sebab tu akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, maksiat itu bukan menghilangkan iman. Bukan menafikan iman. Ada satu pendapat, ada golongan yang berkata maksiat itu menafikan iman. Itu golongan apa? Ha? Golongan Khawarij. Dengan sebab buat maksiat, maksiat itu menafikan iman. Seorang itu tak dinamakan mukmin selama dia buat maksiat. Ahli Sunnah Wal Jamaah, maksiat itu tak menafikan iman. Hanya kalau buat maksiat itu menunjuk kata kurangnya iman. Kurang iman dia. Bukan menafikan teguh iman. Ya dah. Tu. Boleh. Iman apa nama dalam kitab Jawahar kata ini? Wa rujihat ziyadatun imani bima tazidu ta'atun insani wa naqsuhu bi naqsiha. Nafsu binafsiha, kurang iman dengan sebab kurang taat. Tu iman ada kurang bertambah. Iman kita ada kurang ada tambah. Ada kurang ada tambah. Ada kurang ada tambah. Itu betul. Kurang tambah. Ada kurang ada tambah. Tu habis itu. Bukan kata habis kita buat maksiat. Sialah aku ni beriman dengan Tuhan, kata Tuhan melihat. Itulah. Ni masalah Usuluddin ni mensampaikan kita kepada maqam makrifah amah je. Makrifah umum, makrifah orang awam, makrifah amah, makrifah yang melepaskan seorang itu daripada taklid. Tu ya. Tak sampai kepada maqam makrifah khassah. Makrifah khassah itu kurniaan Allah Taala betul-betul. Dengan mujahadah kita, diri kita. Hak tu mereka tu auliya-auliya ialah sampai ke maqam makrifah khassah tu. Tapi sebelum pada sampai makrifah khassah, ya kena lalu makrifah amah dulu. Mustahil seseorang itu akan sampai ke makrifah khassah kalau tak ngaji sifat 20 atau tak reti akidah. Tak ada. Nak masuk tarekah pun ngaji sifat 20 dulu. Ni nak mujahadah nak jadi makrifah khassah. Tapi ngaji sifat 20 akidah tak kena Allah Taala. Ha, tu. Sebab tu lah kitab ulama letakkan ilmu tasawuf di belakang-belakang tu. Dia datang letakkan Usuluddin dulu. Lepas tu fiqh, lepas tu tasawuf belakang. Dia letak tasawuf dulu dah. Kerana masa Allah, kalau ambil tasawuf tak dulu, orang masuk hotel lalu. Ngaji tasawuf tu, tak boleh dah, kena uzlah dah aku. Suluk-suluk. Ha, masuk hotel lalu. Akidah tak tahu apa lagi. Amalan tak tahu apa lagi. Ha, tu besar. Ingat dah. Jaga-jaga tu. Sebab rekoh. Jadi nak naik bukit dah, naik bukit. Orang tu hak henyuk di setan iblis tu, iblis mari henyuk sekarang lagi iblis. Nampak Tuhan. Nampak Tuhan masalah. Dalam gua aku sudah menyaksikan Tuhan. Tuhan bagi tahu kepada aku bahawasanya Tuhan akan melihatkan kepada aku seorang je. Dia tak akan memperlihatkan zatnya kepada sesiapa pun daripada ahli kampungku ni. Malaikat aku je. Maka dia sudah memperlihatkan zatnya kepada aku dalam gua itu. Ha. Aku pun sudah sujud kepada Tuhan dalam gua itu. Dan Tuhan sudah perintah kepada aku bahawasanya sembahyang zuhur itu tak wajib atas aku lagi. Jahil banyak. Tak ada gitu. Anda berlaku. Itu dia ngaji. Mustahil Tuhan buta. Hanya wajib melihat selama-lamanya. Adapun dalil melihat Allah Ta'ala tu, dalil yang menunjuk bahawa Tuhan bersifat dengan pelihat itu ialah firman Allah Ta'ala. Itu yang kata oleh Quran. Ini ayat Quran juga ni. Inna allaha basirum bil'ibad. Sebenarnya cukup dengan dalil tadi dah. Sebenarnya cukup dengan dalil tadi. Dalil tadi pun dia kata dah. Inna allaha sami'un basir. Sami'un dalil sama. Basirun dalil basar. Cukup dah. Tapi ni nak berbeza. Inna allaha basirum bil'ibad. Tapi ayat ni khusus kepada takluk basat tanggizi kusuluhi qadim tanggizi hadis. Kerana kata basirum bin ibad. Tuhan amat melihat, seamat melihat dengan hamba. Bila sebut kata hamba, ada hamba yang belum ada dan ada hamba yang sudah ada. Hamba yang belum ada, yang belum wujud, Tuhan patut nak melihat dia. Tapi hamba yang sudah ada, Tuhan sedang melihat dan sudah melihat dia. Ayat tu dah. Dia bagi tu baik di bahasa ibad. Boleh tak? Adapun tadi ayat ni itlaq. Basirun innallaha sami'un basir itu melengkapi semua. Sama ada zat dia, sifat ma'ani dia, Tuhan melihat semua. Tapi hak ni dia khusus kepada ibad. Maka bahasa kita kuranglah sikit. Tak apalah situ. Innallaha basirum bil ibad artinya arti firman Tuhan tu bahawa Allah Taala itu basirun amat melihat, amat bersifat pelihat bil ibadi dengan segala hamba-Nya, hamba bagi Allah Taala. Tuhan sangat melihat hamba dia. Habis. Habis itu berehat dulu kejap. Nak masuk sifat kalam ni. Sifat ni lah hok jadi pembahasan panjang sekali dalam ilmu ni. dinamakan ilmu kalam pun dengan sebab ni, setengah daripada ulama kata dinamakan ilmu kalam dengan sebab pembicaraan sifat kalam tu amat banyak dan luah dan panjang, lebih daripada sifat-sifat yang lain. Dan tempat berkhilaf ulama banyak di sifat kalam, dan tempat yang keluarkan firqah-firqah dalam Islam ni dengan sebab sifat kalam ni banyak. Keluar Mu'tazilahnya, keluar Khawarij, keluar apa lagi? Mu'tazilah. Lepas tu Hasyawiyah. Macam-macam lah nama ni berkait dengan sifat kalam. Itu je. Sekejap lagi. Soalan pekoh ni. Soalan lain pula. Hei, soalan tak pehe sangat ni, tak lagi. Lepas raya dia mati, wajib kau ke atas anak-anak bayar zakat fitrah bapaknya pada tahun ini. Apa ni? Wajib kau ahli waris bayar zakat fitrah kepada si mati. Tak apa lagi situ. Wajib kau ahli waris bayar zakat fitrah kepada si mati. Misalnya hari ini miskilah, jadi pening. Tahun lepas bapak uzur masalah. Lepas tu ya buat likungnya kata nyanyuk ni ni. Nyanyuk apa kali ya. Tahun lepas bapak uzur masalah nyanyuk. Uzur nyanyuk. Tahun lepas tu dia tidak bayar zakat. Maksudnya zakat fitrahnya, tak bayar zakat fitrahnya. Tahun dulu bapak tak ada bayar zakat fitrah. Lepas tu, ni mari kita ni. Tahun lepas, lepas raya dia mati. Raya mana? Ini masalah dulu. Lepas raya, raya ni berkali dia mati. Wajib kau ke atas anak-anak bayar zakat fitrah bapaknya pada tahun ini. Pening. Lepas tahun lepas dia tak bayar zakat fitrah. Tahun lepas. Lepas tu lepas raya dia mati. Raya tahun ni. Eh? Raya tahun dulu ah. Raya tahun ni nanti. Lepas raya dia mati, wajib kau ke atas anak bayar zakat fitrah bapa pada tahun ini. Kodoh. Jadi kodoh. Kodoh macam-macam ni. Ya tahun dulu dia tak bayar. Dia tak bayar zakat fitrah kok tahun dulu. Lepas tu dia pergi mati. Mati maknanya tahun dulu bulan Ramadan dia tak bayar masa tu. Lepas tu maksud Syawal tahun dulu. Syawal tahun dulu dia pergi mati. Ha tu kan kira baik tu. Lepas tu makan apa mari tahun ni? Kau apa tahun ni? Banyak tu lama sangat dah. Dia kira wajib ke atas anak bayar zakat fitrah bapa pada tahun ini. Jadi dia bukan kata wajib apa dah. Ya masa Allah pok dia tak bayar zakat itu hutang dia dengan Tuhan. Hutang dia dengan Tuhan. Kena selesai hutang tu. Bila bapa mati itu bukan wajib kata anak bentuk wajib mari timo waris saka dah. Supo dengar. Bila kata bapa tak semaya, anak kena semaya widak. Dah, dia tak tahu harus masa Allah tu. Maka tak wajib zakat tapi wajib bayar. Ambil harta saka tu bayar zakat fitrah yang dia tinggal tu. Tu je. Bukan wajib kata anak. Jadi waris tu dia kena bayar, bayar wi. Tapi di pening tahun ni macam mana eh? Jadi lama dah oh. Wajib kau ahli waris bayar zakat fitrah kepada si mati. Ha? Kena bayar zakat fitrah kepada dia. Kalau dia mati belum pada dapat dua, berapanya dua paruh. Tapi kalau dia mati belum pada malam raya, tak apa, tak wajib. Faham tak? Dapat 29 ataupun 27 Ramadan, 7 liko. Ada yang mau buat makan di masjid. Dia mau nak sambut malam lain. Kau dah buat makan banyak, ayah makan banyak doa. Mati ya. Mati-mati tu tak ada wajib zakat fitrah atas dia, anak pun tak nak bayar yawi. Kenapa dia tak dapat lagi dua juzuk itu? Yang wajib zakat fitrah mereka yang dapat male akhir bagi akhir bagi Ramadan dan dapat juzuk akhir bagi Ramadan dan juzuk awal bagi Syawal. Itu wajib. Maka bila jatuh kita duduk hari yang ke-29, esok raya, ha, kita kalau pergi mati male tu wajib zakat fitrah. Raya esok lagi. Tapi malam tu nanti wajib zakat fitrah. Dah ada dah zakat fitrah masa tu. Maka kalau ayah belum pada mati belum pada tu, tak wajib lagi. Maka wajib kau ahli zakat fitrah bayar zakat fitrah kepada si mati. Tapi dalam masalah ni wajib lah kerana dia lepas pada raya tak bayar. Bila tak lepas pada raya tak bayar lagi, wajib atas ayah kena bayar tu. Bukan kata lepas masa dah tu. Wajib cuma haram je dah tu. Dalam keadaan haram dah. Tapi wajib kena tunai lagi zakat fitrah tu. Lah lepas pada tu 45 hari pun wajib kena tunai zakat fitrah. Tiba-tiba ayah ni tak bayar. Lepas tu pergi mati. Haa tu pergi mati. Mati dengan sebab makan tupak banyak dah oh. Haa hari raya ni tu masalah. Haa tu. Lepas tu, lepas ayah mati dia. Lepas tu wajib kau kata anak ni bayar. Wajib bayar ambil harta siapa tu bayar atau jalan membayarkan hutang Allah Taala tu. Dia terlekat hutang sepon dengan masa Allah tak haji dan sebagainya tu. Ha dah, dia tak haji lagi ha kena ambil duit. Di ukuh haji. Ha dulu. Ya tu. Tahun ni pula dah. Jadi lama anak pun duit dia buat apa? Kena kira selalu dah sebenarnya masa tu. Ni baru taruh masa pula. Tu. Ni selegok ni mari bayar masa ni atau saka bagi siap ni. Susah ni. Dia bagi ke waris-waris pasal saka belakang dah. Tiba-tiba haa tu lagi hutan tak ada raya. Ha tu masalah tu dia gaduh. Duit mu? Malah aku. Oh, ha, jadi kaya banyak. sebenarnya kena selesai belum pada nak jaga pusaka tu lagi dah. Kalau nak bagi pusaka tu kena sudah dah bang. Masya-Allah. Dah. Sikit-sikit nak cari kalamnya, betul kalam. Jumpa satu kitab ni, mau lihat tak? Masya Allah, kitab ni jadi rahsia. Asyia di atas syarah apa nama ta'liqat di atas syarhul aqaid jenis satu aqaid nasafi ta'liqat dia tu ya maktutah jadi bentuk tulis saya tangi saya pun dah beli betul beli mahal sikit beli tapi nampak ta'liqat dia tu cuma masalah bab kalam tu jadi beberapa perkara yang jadi jadi pedah untuk kaji dalam kitab Baqarah. Baqarah. Tapi payah sikit tulis saya jadi rupa ni, rupa satu. Dia tanya. Tapi taklik hok. Syekh apa ni tanya tu dia. Harga apa? Harga apa ni? 600. Dia tak sejual mula-mula. Lepas tu dia nak usaha kena beli. Nampak molek tak likot dia. Atas akidah nasafi. Lepas tu masalah bak kalam tu. Jadi macam mayu bahagi tu baik. Sukut nafsi tu apa. Sukut labzi tu apa. Makna sukut labzi tu apa. Sukut nafsi tu apa. Jara-jara nak jumpa dalam kitab-kitab. Dalam kitab-kitab itu. Dia bahas tu labzi. Lepas tu apa makna kalam. Dengan makna sifat kalam tu apa. Sifat sukut al-afat munafiyatul lis-sukut wal-afat afah tu apa makna ha macam ni ke mana ha banyak. Kita baca lah. Dan kalam artinya berkata-kata ha tu dah. Ah, sini masalah besar ni. Usaha ipah sungguh-sungguh sini. Usaha ipah. Kalau tak lalu kot terekor jalan ni kupasan ni jara-jara juga nak pahal dengan cara teliti. Ah, tu kadang-kadang yo masalah sifat kalam yang dikeliru ni. Sifat kalam yang dikeliru. Dan kalam. Kalam artinya arti kalam tu sifat yang ke-13. Pada bilangan, bukan pada wakil tak. Sifat yang ke-13 ialah kalam. Artinya, arti kalam tu berkata-kata. Ha. Yakni perkata. Buat gitu dulu. Yakni perkata. Ha, tu apabila bersifat hubung betul berkata-kata tu sikit. Artinya berkata-kata. Yakni perkata. Yakni perkata. Perkata. Apabila bersifat Tuhan hubung situ. Apabila bersifat Tuhan dengan perkata maka berkata-kata iyo. Maka berkata-kata iyo. Akan beberapa perkataan. Akan beberapa perkataan yang disediakan dan disiapkan pada azali. Habis itu. Eh. Itu mana berkata. Lepas tulis di kalam pula. Ini makna kalam. Panjang sikit ni. Panjang sikit ni. Cari tempat luas sikit. Kertas banyak sikit. Tu. Tak apa. InsyaAllah. Takut tulis tempat yang sepit-sepit tu jadi kecil huruf ya. Susah kita cedek kalam tu. Benda yang kita tulis ni akan jadi faedah kita pula bila kita klik lagi. Oh, alhamdulillah. Jom. Untuk tulis yang buat tarik. Mahsad, dia kata kalam ada empat makna. Ada empat makna. Empat makna. Berartinya bila sebut lagu ni, empat makna dalam bahasa Arab. Kajian bahasa Arab terdapat makna kalam empat. Maka kalam yang pada Allah Subhanahu Wa Taala duk di makna yang keberapa? Ha, dalam empat ni. Ha, tu nanti. Satu, kalam nafsi. Kalam nafsi dengan makna ismi. Kalam nafsi dengan makna ismi. Ismi ni ya nisbah, bukan ya mutakallim. Kalau ismi ya mutakallim, nama saya. Ha, ismi. Ni dia mutakallim nisbah yang bangsa isim. Maksudnya isim masdar. Kalam ismi iaitu diterjemah dengan perkata. Diterjemah dengan perkata ialah satu sifat. Ialah satu sifat yang ada pada zat Allah. Yang ada pada zat Allah sedia kala dan selama-lamanya. Maka sifat ini ada satu jua. Dan kalam dengan ini makna. Dan kalam dengan ini makna ialah murad dalam pembicaraan sifat kalam. Murad dalam pembicaraan sifat kalam pada ilmu tauhid. Dan lawan baginya ialah bisu. Atau kelu, kita kata sama lah tu. Kelu, bisu. Ha, habis itu, yang kedua. Kedua, kalam masdari. Yakni kalam dengan maksud perbuatan. Diterjemah dengan berkata-kata. Maka kalam dengan ini maksud bukan perkara yang ada hanya termasuk dalam amrun i'tibari kerana jika dinisbahkan kepada makhluk ini, kepada kita-kita ini, jika dinisbahkan kepada kita-kita ini, kalam masdari ini ibarat daripada bergerak bibir mulut. Ibarat daripada bergerak bibir mulut supaya keluar perkataan. Maka lawan bagi kalam ini ialah diam. Dengan arti tidak berkata apa-apa. Dikatakan dalam bahasa Arab sukut simka wauta sukut lafzi ni boleh babuh lagi lafzi sukut lafzi so dia yakni tidak berkata akan apa-apa perkataan. Tidak berkata akan apa-apa perkataan. Maka kalam ini Bukan qadim. Dua ya baru? Ada dua lagi. Lengah dah. Luar panas tak ada luar? Panas tak ada? Sutuh tak ada itu mana benda ni? Yang ketiga pula. Kalam dengan makna ma hasala bil masdar. Ma hasala bil masdar. atau dikatakan kalam lafzi. Diterjemah dengan perkataan. Maka kalam ini bukan perkara yang qadim juga. Kerana dia hasil dari kalam masdari yang bukan qadim itu. Maknanya apabila Tuhan berkata, maka hasillah perkataan. Habis itu. Ketiga ni kalam lafzi. Ha tu yo dalam kitab ulama biasanya dia bagi tu baik dua, ya, nafsi dan lafzi ya. Tapi dalam nafsi itu ada pengertian dia tu, mafhum yang keluar dua benda dalam tu. Dalam tu. Ha tu lah. Lepas tu lafzi tu dua pula. Kalau kita semua ada dua pula pemahaman yang situ. Tapi tu jadi pak-pak tu dia mari daripada pura tu. Asalnya dua tak ada masalah ha. Dua pak tapi jadi kena faham benda tu bimolat. Yang keempat, kalam nafsi. Dengan makna Nafsani nung fo sing aleh nung yo. Ha, nafsani. Okay, tak demo tak ngaji baru nak mula tu ya, kalau tak gamal lagi lima lagi. Tapi orang yang ngaji lepas banyak-banyak kali tu gamal. Nafsani tu leh nungfo sing alih nun yo. Nafsani. Ha tu. Kalau nafsani diterjemah dengan berkata-kata juga. Terjemah dengan berkata-kata juga. Kalam ini qadim seperti kalam ismi. Kalam ini qadim seperti kalam ismi. Tetapi berbeza kerana kalam ismi perkara yang wujudi. Wujudi maknanya benda yang masa ada, perkara yang masa ada. Adapun kalam nafsani, adalah amrun iktibari. Iaitu Allah Ta'ala mensediakan dan mengaturkan segala perkataan-perkataan pada dirinya untuk berkata-kata kepada siapa-siapa yang akan dikhitab. Maka kalam ini bukan berkata-kata sungguh. Bukan berkata-kata sungguh. Hanya bersiap sedia perkataan untuk berkata-kata maka lawan bagi kalam ini ialah sukut nafsi. Atau sukut nafsani, boleh kata itu. Sukut nafsi atau sukut nafsani artinya tidak mau berkata-kata dan tidak bersiap perkataan pada azali. Kalam agak turun banyak-banyak lagi pada hari. Ada banyak lagi hakiumannya. Tak terlalu ada lah. Alah. Asyairah dengan Maturidi apa dia jadi bertikai pula dua ni. Jadi tak sama pula sebab kalam ni. Sikit. Tu Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tak ada masalah dua ni. Kalau kita tak sama pendapat pun jadi tak jadi mudarat lagi. Berselisih antara dua ni. Bab kalam. Tapi ada juga ni Mu'tazilah. Apa lagi? Syawiyah atau apa lagi? Apa lagi? Banyak lagi ya. Tak mari. Ada yang kata tu banyak-banyak kena jaga sikit. Satu kalam ada empat. Kalam ada empat semua. Kalam empat makna. Cuba baca sekali. Ada ke tak ada ke? Fik dah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Kalam ada empat makna. Satu, kalam nafsi dengan ismi. Dengan ismi pun jadi dua lah dah. Dengan makna ismi. Jatuh dah fi. Satu, kalam nafsi dengan makna ismi, iaitu diterjemah dengan perkata. Ialah satu sifat yang ada pada zat Allah setiap kala dan selama-lamanya. Ada satu sifat di Tuhan namanya kalam. Sifat ni adalah sifat ma'ani. Sama dengan kudrat iradah ilmu. Samalah dengan sifat demo tu. satu sifat yang ada pada zat, namanya kalam. Kalam. Maka kalam ni dengan makna apa? Dengan makna artinya perkata. Perkata. Kalam dalam bahasa Arab ni banyak tu. An kalamu huwal lafzul murakkabu. Kalam makna apa tu? Kalam makna apa dalam al kalamu huwal lafzu? Kalam apa? Huwal lafzul murakkabu. Tu mana khilaf pula. Kalam tu makna apa dalam ilmu nahwu tu pula. Ulama dok bincang. Kalau al kalam dengan makna at takallum. Ada kalam dengan makna bercakap. Bercakap. Kalam dengan mana bercakap dengan mana at-takallum. Ada kalam dengan mana cakapan. Ada tak cakapan? Haza kalami. Akhir kalam. Akhir kalam maknanya cakapan terakhir. Cakap pe. Maka kalam dengan mana cakapan orang panggil mutakallam bi. Kalam bimanan mutakallam bi. Benda yang dibercakap dengannya. Tu apa panggil kalam dengan makna mutakallam bih. Ada kalam dengan makna takallub, iaitu bercakap-cakap. Maka situ ya di masalahnya nahwu ni. Al-kalamu, takrif kalam tu apa? Ajirmiyah kata al-kalamu huwal lafzu. Kalam dengan makna apa? Kalau kalam dengan makna takallum, yakni bercakap-cakap itu apa? Al-kalam tu ialah bercakap-cakap tu apa? Takrifnya al-lafzu. Lafzu tu apa? Jadi at-talaffuz, berlafaz. Karena cakap bercakap ialah berlafaz. Ha, jadi takrif sama antara mutara khabar sama-sama benda, sama masdar. Wal lafzu ay talaffuz, berlafaz-lafaz. Tapi kalau sekiranya kalam dengan mana mutakallam bi, dengan mana perkataan, al-lafzu bi mana al-malfuz. Sebab tu musnad al-sengaja kita, yakni bi makna malfuz, benda yang dilafaz. Lafaz itulah. Apa tak? Tu. Apa? Letak gimana kita ke apa? Lalu. Sikit. Lepas tu. Bila kata gitu. Kalam di sini dengan makna apa? Dalam ilmu ilmu tauhid. Itu tu kalam dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab tu ada makna. Tu makna ni dah. Cuba kita kira. Lepas tu kalam Allah Ta'ala tu kalam dengan makna apa? Sekarang dah ni kita dah bincang masalah kalam Allah. Kalam dengan mana sifat ma'ani. Quran kalamullah juga kalam apa situ? Dengan makna apa? Dengan makna apa? Kalamullah, kalamullah tu. Dengan makna apa? Ha, tengok nak bahas. Maka di sini sekarang lah ni duk bincang masalah sifat ma'ani. Sebab itulah kalam di situ kena ke mana perkata. Bersama dengan perkuasa, perkanda apa semua tu. Sifat kalam adalah sifat perkata. Sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Dengan sebab ada sifat perkata tu, Tuhan berkata-kata. Sebab kita ni, manusia ni ada sifat perkata tak? Ada? Ada? Duduk di mana? Sifat perkata duduk di mana? Tuhan bawa sifat dahwi kita di perkata tu. Maka ada sifat tu kita boleh berkata-kata. Walaupun tak berkata lagi pun boleh berkata-kata. Sekarang dah duduk dia. Tanya kata berkata dah lagi. Belum berkata-kata tapi boleh berkata dah kerana ada sifat perkata. Sifat perkata sentiasa ada di kita. Tapi berkata bukan sentiasa. Berkata berketika ya. Teka-teka ya berkata tu. Masa malah nak kecek dah weh. Tak agak. Duduk dia. Dia tu tak berkata dah. Tapi perkata dah ada lagi. Sebab itulah kena terjemah malak tu. Sifat kalam dengan perkata. Bukan berkata-kata. Kalau kalam dengan berkata-kata, berarti Tuhan berkata sentiasa lah. Kerana sifat kalam ni sifat yang sedia ada di zat dan selama-lamanya. Kalau kalam dengan berkata-kata, berarti Tuhan kecek semua. Kalau kita, orang kita. Berkata semua. Lepas tu wakil lagu tu ke tak? Wakil Tuhan berkata sentiasa tak? Bukan sentiasa berkata, ada berketika. Tuhan kecek ni berketika. Teka Nabi Musa tak ada. Tuhan bercakap lagi dengan Nabi Musa. Tuhan bercakap tak lagi dengan Nabi Musa. Tak bercakap dengan Nabi Musa lagi. Bila Nabi Musa ada hau, barulah Tuhan bercakap dengan Nabi Musa. Bila Nabi Adam ada, Tuhan bercakap dengan Nabi Adam. Bila Nabi Muhammad ada, ha bercakap dengan Nabi Muhammad. Berketika bercakap tu. Bukan sentiasa. Bukan. Bila sampai kepada makhluk Nabi Adam, Tuhan cakap, wa iz kunna, ingat Muhammad, ketika, ketika kami berkata kepada Adam. Wa iz kunna lil malaikati sujudu li Adam. Ingat Muhammad, ketika kami, ketika wa iz kunna ya Adam. Tengok. Berarti ya, dalil ayat Quran itu menunjuk kata Allah Ta'ala bercakap tu berketika-ketika. Berkata tu teka-teka. Berketika, bukan sentiasa. Tapi yang sentiasa ada di dalam Tuhan tu apa? Sifat perkata tu. Apa tu dah? Tak nampak mana lagi tu. Mana? Ya, ya, ya kait dengan masa tu kini sebuah kita ya. Tuhan tak berkait dengan masa dah. Ini sebuah kita, kita yang bermasa ni. Apa Tuhan nak kata lagu mana kalau ya kita dalam keadaan bermasa. Bila cakap kita ya dinisbahkan bermasa itulah. Padahal Tuhan tak bermasa dah. Tuhan tidak dikait dengan masa, tapi bila dia bercakap kebetulan dengan kita yang bermasa tu, maka dikatakan ketika tu. Faham tak? Ketika. Tuhan ni ada belum pada ada matahari, ada bulan. Masa tak ada lagi. Apa nak kata Tuhan dalam masa mana? Tak ada bermasa. Tapi bila timur matahari, timur bulan, dikira masa. Kita sekarang dalam bermasa. Tapi Tuhan bermasa tak? Tak bermasa kerana dia ada belum pada ada masa lagi. Tapi kecek atas yang kebetulan yang kita ada bermasa. Sekarang lah ni Tuhan ada buat apa eh? Sekarang lah ni Tuhan ada buat apa? Tu kecek ni sebuah kepada kita yang bermasa sekarang. Padahal Allah Ta'ala tak berkait dengan masa tu. Faham tak? Sekarang lah ni Tuhan ada. Learning ni ha. Hei. Sekarang Tuhan duk tengok ni. Sekarang ni semua kita yang ada ni. Maka Tuhan ada ketika tu ketika ni. Maksudnya pahir kata berketika. Bukan sentiasa berkata-kata dok. Tu. Habisnya. Ha, tu dia. Maka kalam Allah Subhanahu Wa Taala, kalam dengan mana ismi itu diterjemah dengan perkata macam ni. Ha, pergi tengoklah dalam kitab. Kitab itu bagi Syekh Muhammad Bakhir Al-Muti'i itu nama apa? Al-Qaulul Mufid rasanya. Dia bagi macam mana tu? Ada pembagian. Pembagian kalam. Tapi walaupun pembagian dia tak sama dengan pembagian kita lepak ni pun, tapi itu satunya menunjuk kata ada pembagian. Bukan semata-mata orang kata, eh, dalam kitab ulama ada dua je. So, kenapa ada pak ni? Ha, dia kata, ambil mana pak ni? Ambil mana pak ni? Kita tak jawab kata, jawab pen kitanya, dua, tiga, empat perkara jawab pen. Satunya, dalam bahasa Arab, adakah pembagian empat ni terbukti dan ada dalam bahasa Arab? Makna ni. Tanya kata ada. Orang Arab kecek lagu tu. Tapi dalam ulama kata sebut dua tu kerana satunya nak rak atas Mu'tazilah. Yang keduanya, tilik atas hok besar-besar. Tilik atas kalam besar-besar dalam bahasa Arab. Adapun bila kita tilik dengan cara halusi, ada juga Arab tu yang kecek lagu tu. Kalam dengan mana takalum. Kalam dengan makna mutakallam bih. Ya ada dalam bahasa Arab. Ada. Lepas tu bila bagi pak tu, tanya kata, cuba tengoklah syekh-syekh tu. Ada pembagian dalam syekh kitab Al-Qaulul Mufid. Ada pembagian kalam keluar kepada empat juga. Dalam kitab apa Al-Furqan tu. Apa? Bainal qawli wal kalam. Syekh. Syekh ya? Ibrahim Muhammad Syekh Muhammad Ibrahim Ketani lah. Ada sebut bagi pembagian. Dia nakkan perkataan dawani masuk, dan juga nakkan perkataan alusi masuk dalam tu. Pembagian ada pembagian 2, 3, 4. Itu menunjuk kata pembagian tu tidak salah. Dalam Arab sendiri pun ada pembagian kepada beberapa bahagian. Cuma walaupun tak sama ni semua benda pun ada dah pembagian tu. Kita nak petikai di atas pembagian tak boleh. Kita nak kata atas orang bagi tak boleh. Kerana pembagian tu tak salah. Para yang bagi kepada pak ni, Syekh Alusi bagi kepada tu, Syekh Muhammad Bakir Al-Muti'i bagi kepada tiga tu. Apa salahnya? Benda tu salah ke tak? Jangan kira dibagi. Bagi tak salah. Bagi kapan ke 10 pun bagilah. Tapi benda tu sungguh ke tak? Ada tak dalam bahasa lagu tu? Ada ke tak? Makanya tak ada. Benda yang Syekh bagi tu kalau kita tengok dalam Al-Qaulul Mufid, lain pula perbahasa dia. Beza sikit. Al-Alusi. Al-Alusi dalam tafsir dia pun beza sikit. Tapi ada pembagian dah. Berarti kalau pada yang bagi pun apa salahnya? Yang pentingnya benda yang bagi tu betul ke tak? Tu je. Cek dulu. Masuk situ. Dia mana nak rak di atas pembagian tak leh. Kerana ada ulama duk bagi. Saya nak habis dah lah kitab-kitab tu. Oh, ulama duk bagi tu baik tu. Ada ulama bagi yang kepak. Imam Qurtubi bagi. Pak juga tapi tak sama. Oh, Imam Alusi bagi pak tapi tak sama dengan pembagian Imam Syekh Al-Muti'i tu. Banyak-banyak lah. Ha, tu dia. Lepas tu pembagian tak ada masalah. Yang kedua, kalam ismi ambil mana? Mana nah dalam kitab ulama yang menunjuk kata ada kalam ismi? Ha, tu. Ambil mana? Ambil mana? Nampak nak panjang ni dah. Ha, kita bahas tu dulu. Dah dulu. Kita bahas macam habis dulu sini. Panjang ni kalau kecek bak ni ni. Lagi lah itu. Ismi tu dalam kitab Hasyiyatul Amir tu ada sebut nama Al-Ismi. Bimakna Al-Ismi. Makna Al-Ismi tu ada sebut. Ha, tu. Orang tak faham ismi tu tak faham. Apa makna ismi dalam maksud ulama tu? Dalam maksud Syekh. Dalam maksud Syekh Al-Amir tu. Ismi tu makna apa? Makna apa ismi? Ha, tak faham juga situ. Dia kata yang bahasa nama, bukan bahasa nama, ismi dia ismun masdar. Kalam dengan mana ismun masdar. Kalam yang diguna tapi bukan masdar, tapi ismun masdar, isim masdar. Kalau tengoklah syuzu tu sama. Syuzu suzahab tu. Dan kalam dengan mana ismun masdar. Kalam dengan ismun masdar ni bukan masdar. Kalau kalam dengan mana masdar tu berkata-kata, tapi kalam dengan mana ismun masdar tu kena ke benda. Benda. Maka sini kalam dengan mana ismun masdar tu dah tu, dengan mana perkata tu. Ha, tu nanti-nanti. Bila Tuhan ada sifat perkata, dia pun berkata-kata. Ha, ni kalam yang kedua. Baca sikit lagi tadi. Baca lagi sikit. Sekat mana tau? Maka sifat ini satu sifat dua. Satu ya. Berkata-kata bukan satu, berkata-kata banyak. Sifat yang ada satu, satu sifat satu ni sifat perkata tu. Kudrat satu, iradat satu, ilmu satu, perkata satu. Satu dia satu Tuhan. Ada pun berkata-kata satu. Banyak berkata-kata. Perkataan satu tak? Banyak perkataan. Kalimat Allah Ta'ala tu banyak. Tapi kalam tu satu je. Perkata tu satu je. Ha, hok tu, hok kata satu wahidatun wahidatun tu ni. Kalam dengan mana perkata ni? Apa tu? Dan kalam dengan ini makna ialah murad dalam pembicaraan sifat kalam pada ilmu tauhid. Bila sebut kata ilmu sifat kalam ni, sifat ni. Sifat ni. Ini berlaku atas jumhur dia lah tu. Ada juga sebagian ulama dia dia berpendapat bahawa sifat ma'ani tu bukan benda ada. Ya khilaf pula betul masalah sifat ma'ani tu. Adakah sifat ma'ani tu masalah wujudiyah ke amran itibari? Tu khilaf pula ulama. Tapi kebanyakan ulama berpendapat kata sifat ma'ani tu masuk dalam sifat wujudiyah. Sebab itulah mereka takrihkan sifatun wujudiyatun qa'imatun tu. Tapi dalam keadaan itu ada juga seperti Syekh Muhammad Bakir Al-Muti'i itu, dia tak berpendapat gitu. Dia kata sifat ma'ani itu amrun itibari. Apa makna kudrat? Kudrat ni kuasa. Kuasa. Apa makna kuasa? Boleh buat benda tu. Kuasa, mampu buat. Ha, itu makna kudrat. Iradat kandak. Ha, dia terjemah gitu. Itu atas atas sebagian ulama. Tapi kebanyakan ulama sifat yang masa ada. Maka pada Mekah salah seorang daripada mereka yang berjalan di atas jumhur kebanyakan ulama. Ha, tu banyaklah. Sikit. Ha, lagi sikit. Dan lawan baginya ialah bisu atau gelu. Hok lawan bisu tu apa? Lawan bagi bisu tu perkata tu. Lawan bagi bisu. Adapun berkata-kata bukan lawan bisu. Dia nak tak kecek pomu ni. Bisu kan tu. Tak bercakap tu bukan bisu. Bercakap lawannya tak bercakap. Bukan lawan bagi bisu. Yang lawan bagi bisu perkata. Bila tak ada perkata, ia tu bisu. Ya tu bisu. Kata dah. Ni kalam artinya berkata-kata, lawannya bisu. Ai. Bisu bukan lawan berkata-kata. Bila berkata-kata lawannya diam. Duduk dia nyari kejap. Duduk dia. Ha tu. Diam lawan bagi bagi berkata-kata. Bila seorang tu diam berarti dia tak berkata-kata. Tapi tak lazim daripada diam tu bisu lagi. Kadang-kadang dia diam tapi dia ada sifat perkata di dia tu, dia tak bisu. Haa, kira malak. Siapa sini kena hurai malak Allah. Masya Allah, mana ada demo duk panggil rak-rak tu. Kadang-kadang dia rak dengan dengan orang panggil iktirad dengan hati yang pengkosak iktirad bukan semata-mata cari kebenaran dak. Maka dia kata caci, ada seorang di Kelantan tu dia kata, kalau aku jadi mufti, aku nak suruh kutip bakar we habis kitab para eh. Kitab Bakroh. Dia tak terima apa ada yang kata tu. Per dia tak nampak. Aku nak suruh bakar we habis. Kalau aku jadi mufti. Tok guru tu kira bukan tok guru sangat lah. Tok guru lah orang tu. Orang panggil tok guru dah lah tu. Panggil ustaz. Tapi ada terponok dah. Ada ponok dah. Tengok. Sebab kita bukan nak ajak kocoh waloh situ dah tu. Kita kira bincang oleh apa yang hok yang ni. Hok mana sebenarnya. Cuba kira atas wakil. Atas lewat wakil. Ha, tengok. Ha, insya-Allah ngaji lebak kurah tu. Bakurah tu ada huraya. Ha, maka Musa ni kata, tak habis lagi nak ni. Baca lagi cepat-cepat lagi. Lawannya kalam masdari. Yakni kalam dengan maksud perbuatan. Tu berkata-kata takallum tu ni, kata kalum. Kalam di makna berkata-kata. Berkata-kata, bercakap-cakap, berkecek-kecek, ikutlah. Tak buat apa. Berbicara. Ha, apa tu? Bertutur-tutur. Diterjemah dengan berkata-kata. Maka kalam dengan ini maksud bukan perkara yang ada. Hanya termasuk dalam amrul ihtibari. Berkata-kata ni apa? Kalau ni sebuah kepada kita makhluk. Berkata-kata ni bergerak bibir mulut. Cuba kecek tengok. Mulut dek bergerak bibir mulut tu. Keluar perkataan. Bergerak bibir mulut. Faham kata berkata. Biar tu kecek pun eh. Kita dek jauh tapi nampak mulut dia dek bergerak. Kongkan. Eh, dia tu dek kecek pun. Duk ngepek siapa eh? Kita duk mengumpat ke aku? Ha, kita faham je kata dia berkata-kata tapi bukan ada benda. Nampak mulut dia duk gitu. Hei kata berkata-kata. Yang adanya bibit, yang adanya perkataan, suara angin, bibir mulut, lidah tuan yang bercakap tu, tapi bercakap-cakap tu pehel saja. Sebab itulah nak kata kalam dengan makna berkata-kata tak boleh. Kerana kalam di sini sifatun wujudiyah tun. Adapun berkata-kata bukan benda ada. Pahal je. Pahal je. Nampak tak? Pahal saja je. Bukan benda ada lagi. Nampak tak rupa? Hal lagi. Nampak mana? Kerana jika dinisbahkan kepada kita-kita ini, kalam masdari ini ibarat daripada bergerak bibir mulut. Supaya keluar perkataan. Maka lawan bagi kalam ini ialah diam. Diam, sukut, uskut. Uskut. Jangan kecek, uskut. Sukut tu sukut apa? Sukut lafzi namanya. Jangan berlapak. Duk diam. Mulut duk diam. Jangan berlapak apa-apa. Tu sukut lafzi. Ha, tu sukut lafzi. Dalam kitab ni ada sebut ni tak ingat tak dan nak nakal hari. Sukut lafzi tu tak bercakap. Cakap apa-apa. Ha tu. Lawan bagi berkata-kata diam. Ha tu. Bukan bisu. Bisu lawan bagi perkata tu. Ha lagi. Dengan arti tidak berkata apa-apa. Tak berkata apa. Dikatakan dalam bahasa Arab sukutul lafzi. Yakni tidak berkata akan apa-apa perkataan. Maka kalam ini bukan qadim. Tak qadim, bukan qadim. Bukan qadim. Ia baru. Ia baru saja. Baru berlaku. Kalau qadim berarti Nabi Musa ni qadim eh. Nabi Musa baru ada. Ya Tuhan berkata dengan Nabi Musa pada ketika Nabi Musa tu ada. Berarti baru berkata-kata ketika tu. Tapi belum pada Nabi Musa tu ada Tuhan berkata dengan Nabi Musa dah lagi? Belum lagi. Pakar dia bagaimana berkata-kata ni? Lazim kodim semualah benda yang dia kata tu. Lepas ni Tuhan nak cakap dengan kita dalam syurga esok ni. Kecek tak lagi? Berkata dah. Rung. Tak berkata lagi. Kita tak nak mati lagi. Tak masuk syurga lagi. Nak berkata lagi dengan ahli syurga ke mana? Tapi nanti akan berkata dengan ahli syurga. Titik tu baru. Ya, bukan kodim. Berkata-kata tu. Masuk dalam. Masuk dalam apa? Sifatun af'an. Yang tak menjadikan benda kodim. Tengok tu. Sifatun af'an. Allah Ta'ala tak ada kodim. Tuhan menurunkan hujan bila? Menurunkan rezeki. Baru ya. Lepas tu. Yang ketiga, kalam dengan makna ma'asola bil masdari, atau dikatakan kalamul lafzi. Diterjemah dengan perkataan. Ha, ni kalam lafzi dalam pembahagian ulama. Atau nafsi lafzi ni, lafzi ni. Lafzi ni dengan makna perkataan. Perkataan an mutakallam bih apa panggil. Tidak an mutakallam bih. Bukan mukallim kalau yukallama ni berkata. Mengkata, berkata-kata. Kalau mukallim, mutakallim tu lah. Mutakallim, mutakallam, mutakallam bih. Benda-benda yang dikatakan dengannya. Ha, apa tu? Maka kalam ini bukan perkara yang kodim juga. Perkataan ini bukan kodim juga. Kerana dia hasil dari kalam masdari yang bukan kodim itu. Orang panggil muta'alak bagi kalam ismi. Oh, mula-mula. Adapun kalam yang kedua tadi, kalam dengan mana berkata-kata tu dinamakan ta'luk tangjizi hadis bagi kalam ismi. Kalau tanya hadis bagi kalam ismi baru berlaku. Kalau tanya hadis bagi kalam ismi tu kalam dengan mana berkata-kata tu. Bila ada sifat perkata, ya berkata-kata, baru berkata-kata pada waktu itu tertentu. Tu. Faham tak dah? Tu apa tu? Maknanya apabila Tuhan berkata, maka hasillah perkataan. Hasil perkataan. Nabi Musa dengar. Betul. Yang keempat, kalamun nafsi. Dengan makna kalam, nafsi dengan makna nafsani. Jadi nafsi itu, pengertian nafsi itu terbagi dua lah kiranya. Nafsi dengan makna ismi dan nafsi dengan makna nafsani. Ha, betul. Diterjemah dengan berkata-kata juga. Nafsani ni pun makna berkata-kata juga. Kalam ini kodim seperti kalam ismi. Kodim azali. Tetapi berbeza kerana kalam ismi perkara yang wujudi. Ismi ni, kalam ismi dulu sifatun wujudi ya tun, benda yang wujudi. Adapun kalam yang keempat ni, ataupun kalam nafsi adalah amrun i'tibari. Amrun i'tibari. Berkata-kata. Iaitu Allah Ta'ala mensediakan dan mengaturkan segala perkataan. Dalam kitab bahasa Arab, mengatur mana? Yurattib. Mensedia ni. Mencadang, mensedia dalam kitab Tawdih Al-Qa'id apa sebut? Mensedia, dia kata dalam bahasa Arab apa? Ya ada lagi sekali. Merat, yuratibu, wayu, apa? Mencadangkan. Dan kita Tawdihul Aqaid, dia sebut. Maknanya Tuhan mensediakan perkataan pada azali lagi. Allah Ta'ala bila ada sifat perkata pada azali, Tuhan bersiap dan mensedia dan untuk nak berkata pada azali. siap dah perkataan yang akan dikitab kepada Nabi Musa pada azali lagi. Tapi tak berkata sungguh lagi, tapi sudah siap dah kelimah-kelimah itu pada dirinya. Kelimah-kelimah itu dinamakan kalimat nafsaniyah. Itu kalimah nafsaniyah. Kalimah tu siap dah tu. Kalimat nafsaniyah. Kalimat nafsaniyah itulah. Faham tak? Itu siap dah perkataan itu. Tapi tak kecek lagi sebab kita nak khutbah. Ha? Dia mau kata nak bagi khutbah Jumaat depan ni, suruh kita khutbah. Maka kita ni, oh nalanya tak bisa naik khutbah ni. Lepas tu siap dah berkata, eh aku nak kata apa dulu, alhamdulillah. Nak khutbah gini, alhamdulillahillazi fadlana. Siap dah, dalam hati kita tu siap dah berkata eh untuk nak baca khutbah. Sifat perkata ada di kita, dan perkata eh pun siap dah. Tapi baca dah lagi khutbah? Belum lagi baca. Lepas tu perkataan tu hasil tak lagi? Belum lagi hasil perkataan. Maka yang ada di rumah tu apa? Dua aja. Perkataan yang disediakan dan juga perkata kita. Hak duk ada di anak lidah. Duk tidur pun ada. Duk mikir. Duk kata apa dulu, kata apa dulu. Duk mengatur tu orang panggil berkata-kata juga, berkata sore. Berkata diri kalau kita kalau kita makhluk ni kan, dia bercakap sore kita tu lah. Dia kecek dalam hati tu. Aku nak baca ni dulu. Ning dulu. Lepas tu. Amma ba'ad. Ya ayuhan muslimun. Wa ayuhan mu'minun. Ittaqullah. Uzikum wa iya ya bitaqullah wa ta'atihi. Siap dah. Dalam hati tu. Ha tu dah. Maka Allah Ta'ala sifat perkata qadim. Bersiap sedia dan berkata-kata pada azali tu. Hak tu qadim dua ni. Qadim. Cuma beza sifat perkata tu wujudi. Adapun berkata-kata diri tu orang panggil amr etibari ya. Tapi dua ni sedia. Bila sampai masa naik kepada mimbar, naik di atas mimbar, alhamdulillah, ha, baru ber kata-kata. Mana? Mana? Tak ada bilang, hanya di masalahnya berbilang qadim yang sama dengan wujudi itu. Oh, ni orang di bari satu. Tak ada masalah. Oh, fadal. Ha, tu dah. Ha, habis itu. Kalam-kalam. Hati ni habis. Berkata-kata. Bila berkata-kata, hasil perkataan. Alhamdulillah tu barulah perkataan kita. Nampak lagi? Rupa tu. Ha, tu part pembagi. Tu molek tu, molek tu, faham molek tu. Lepas tu hubung sikit lagi rasanya. Pada diri tu. Ha. Untuk berkata-kata kepada sesiapa yang akan dikitab. Akan kita ha, maka kalam ini bukan berkata-kata sungguh, hanya bersedia-sedia perkataan untuk berkata-kata. Bukan kata sungguh lagi. Kata sungguh nu nanti nu, nu. Siap dah nak kira bila. Tapi berkata-kata kira-kira untuk bersiap sedia cadang perkataannya. Faham tak? Maka lawan bagi kalam ini ialah sukut nafsi. Sukut nafsi. Dalam kitab ulama kalau kita tahu wa yastahilu alaihi sukut. Mustahil atas Allah Ta'ala sukut. Sukut apa? Sukut apa? Bukan sukut lafzi tu dulu. Kalau orang pergi kata sukut tu sukut lafzi, mustahil Tuhan duk diam. Tuhan duk cakap semua-semua. Bukan gitu. Sukut tu sukut nafsi. Cuba tengok dalam kitab-kitab. Tak ada seorang kitab apa lagi orang kata sukut nafsi. Banyak kitab dalam taudid, dalam hak ni kitab Usuluddin hak baru ni. Apa? Kitab hak kuliah Usuluddin hak baru ni. Qaulus Sadid. Qaulus Sadid tu jangan harap. Nyata juga. Qaulus Sadid tu pun. Mana sukut-sukut nafsi. Sukut nafsi. Tu. Kena kira molek. Dalam kitab ada yang sebut sikit ya. Munafiyatul lis sukuti wal afat. Sukut apa? Sukut nafsi. Apa makna sukut nafsi? Sukut nafsi ni lawan bagi kalam nafsani ni. Bersedia bersiap untuk berkata-kata. Tu orang panggil kalam nafsani. Tak bersedia, tak mau berkata, tak bersia, tak bersiap sedia akan perkataan. Itu dikatakan sukut nafsi. Hak tu mustahil. Mustahil Allah Ta'ala tak bersiap sedia perkataan pada azali. Itu mustahil. Faham tak dah? Nampak tak? Memang kata duk kecek poh. Aku rasa ngatuk dah. Apalah tu sifat kalam. Jadi Allah banyak sangat. Tolong itu betul sikit. Tu. Amalat. Tu habis. Ada apa nak tanya sikit kalam? Ha, tanya. Bak kalam ni. Nak gila ni. Habis dah. Oh, baca tu hari dah. Ada lagi. Sikit lagi. Atau sukut nafsani. Sukut nafsani pun orang kata. Sukut nafsi pun boleh katakan. Kata? Artinya tidak mau berkata-kata dan tidak bersiap berkataan pada azali. Apa tu? Habis dah lah. Itu kalam empat pembagian. Maka di sini nyata bagi kita kalam mana sifat Tuhan. Kalam ismi, kalam dengan apa kata, itu sifat Tuhan dengan makna sifat ma'ani itulah. Sifat ma'ani Tuhan. Adapun kalam nafsani, sifat Tuhan tak? Sifat Tuhan juga. Sifat Tuhan juga. Tapi bukan murad dalam arti sifat ma'ani. Faham dah? Kerana sifat ma'ani sifatun wujudiyatun qa'imatun bizati. Tu. Boleh. Kesimpulan gini, pandak-pandak. Tuhan ada sifat perkata. Dengan sebab ada sifat perkata, Tuhan berkata-kata akan beberapa perkataan yang sudah siap pada azali lagi. Cukup situ ya, ringkasan. Faham tak? Nampak? Lepas tu, huruf suara ke tak? Sifat perkata berhuruf bersuara ke tak? Sifat perkata Tuhan tu ada huruf ada suara tak? Ada tak huruf? Tak berhuruf tak bersuara. Sifat yang ada di zat tak berhuruf tak bersuara. Saya tak? Nampak dah Yang kata tak berhuruf suara. Tapi perkataan Tuhan tu berhuruf bersuara tak? Perkataan tu, kalam dengan mana perkataan saat ni tu berhuruf bersuara. Berhuruf bersuara. Nabi Musa dengar. Nabi kita dengar, kita dengar. Berhuruf bersuara. Jibril dengar. Kalam dengan makna perkataan ada huruf, ada suara. Faham dah? Adapun kalam dengan makna perkata itu tak berhuruf, tak bersuara. Tak berlurah. Ha, tu kalam dengan makna perkata. Adapun kalam dengan makna perkataan ia berlurah. Tuhan kita kepada Nabi. Nabi Musa dengan luah yang Nabi Musa faham. Ya faham tu. Tu kekuatan dengar tu. Nampak lagi rupa. Wak fikir. Tu tak nampak lagi tu. Wak fikir. Cuba kira lah. Kata yang nak baca lah ni. Maka berkata Allah Ta'ala itu tiada dengan huruf. Jadi maka sifat perkata Allah nak kata itu. Maka berkata Allah, yakni sifat perkata Allah itu tiada dengan huruf, yakni bukan daripada jenis huruf. Bukan daripada jenis huruf sifat perkata tu. Dan tiada dengan suara. Ini bukan daripada jenis suara. Sifat tu. Lama apa yang kata Tuhan kecek, tak ada huruf, tak ada suara. Angin saja. Begitu. Bukan. Bercakap pun bersuara. Tengok Nabi dengar suara. Faham tak? Tu. Oh, kita ada dah Tuhai bi, Tuhai kok mana ni? Bisu mana ni kecak. Ini kita kecak tak ada huruf suara. Tak ada huruf, tak ada suara. Bukan gitu wey. Bukan makna bercakap dengan tidak berhuruf suara. Sifat perkata dia tu tak berhuruf, tak bersuara. Bukan dari jenis huruf dan bukan dari jenis suara. Sifat tu tu. Sifat kita pun bukan jenis huruf suara juga. Sifat perkata kita ni. Tu yang buat sifat perkata kita. Sifat tu ada berjenis huruf suara tak? Bukan. Kalau sifat perkata tu ada huruf suara, siap. Bila nak berhuruf, bila berkata huruf sing. Sing, sing ada gigi. Lekak. Sing tu lekat di tekok. Nak tebek tak boleh, kena bergigi. Misalnya. Sifat perkata yang ada di anak lidah kita pun bukan berhuruf bersuara juga. Tapi yang berhuruf bersuara tu apa? Perkataan kita. Perkata kita. Maksudnya nak jaga kita, takut kita faham je. Kadang ada setengah gulungan kata sifat berhuruf suara tu sifat Tuhan. Sifat kalam Tuhan ada huruf suara, yang ni ada di zat. Di zat Tuhan ada suara, ada huruf. Tu ada ulama pergi tu. Ada yang pergi lagu tu. Di zat Tuhan. Jadi akhirnya zat Tuhan jadi mausul bagi arak dan jirim pula. Arak apa nama jadi mausul bagi benda baru pula. Tu ingat dia. Ulama jaga pokok-pokok tu juga tu. Tiada dengan kurang malak dah sifat kalam ni tempat jadi gelecoh ni. Dan tiada dengan satu lurah daripada segala lurah yang baru ini. Bukan daripada jenis lurah. Tak. Sifat perkata tu lurah apa? Tak berlurah sifat perkata tu. Adapun perkataan tu ada lurah lah. Perkataan tu tengok kecek dengan Nabi Musa dalam lurah tu. Sebab itulah kitab-kitab Allah dengan Nabi Muhammad dengan lurah Arabiah. Perkataan tu dengan lurah Arabiah. Tapi hasil daripada sifat perkata yang tak berlurah tu juga. Ya, tu dah. Perkata yang satu tu. Hasilnya mari. Tu habis. Lawannya, habislah tu faham dah. Dobit tadi. Dobit tadi. Lawannya, lawan bagi katlam. Dengan makna perkata tu. Lawannya lawan perkata tu kelu atau bisu. Tu lawan bagi perkata. Adapun lawan bagi berkata-kata tu apa? Diam. Diam. Faham tak? Tu faham boleh. Kalau ngatuk tidur boleh tidur dulu berehat. Masa tak buatlah. Ngatuk lah. Tidur. Batah ada dalam tu dua. Dalam video tak ada dua batah. Gitu. Kena tidur. Sikit boleh. Masa penat sangat letih. Tak tidur dulu kejap. Mereka ikut kuning boleh ni dulu kan? Tidur. Tak apa. Lebih baik tidur sini. Bagi saya lah. Tiap-tiap kali mengajar saya kata lebih baik tidur dalam majlis ilmu pada tidur rumah. Kalau tidur di rumah itu, ia tak berpek depo. Tidur sini, kalau ia mati pun mudah-mudahan syahid lah. Kalau ia mati pun mudah-mudahan syahid. Tidur dalam majlis ilmu ni, dalam majlis rahmat. Kalau ia tidur pun, dalam majlis istighfar malaikat. Lebih baik. Aku ni mengatuk dah malam nak pergi ngaji. Mengatuk ni tak nak tidur. Pergi tidur di sahar ni. Mari tidur sini. Bawa kitab mari duduk kukut tepi ni tidur. Lebih baik ada tidur rumah. Kerana tidur di rumah tak ada habu apa dah apa. Jadi sini ada ada kebaikan dia. Niat mengaji, niat mengaji lepas tu dia tidur. Belawai ke dak dua tu. Habis. Ha, tidurlah. Tak safe pula orang suruh tidur dah. Ha, orang. Ha, dia kata lawannya kelu mustahil Allah Ta'ala itu, kelu mustahil atas Allah Ta'ala itu bersifat dengan kelu. Hanya wajib berkata, hanya wajib berkata-kata selama-lama. Jadi hanya wajib bagi Allah bersifat dengan perkata selama-lama. Bersifat dengan perkata selama-lamanya. Ha, itu makna gitu. Bukan wajib berkata-kata selama-lama. Berkata bukan sentiasa, bukan selama-lama. Lepas tu ada orang jawab, eh, cuba tengoklah kitab. Ada kitab sebut di annahu ta'ala lam jazan mutakalliman. Sorah dalam Syakawi Hudi tu. Ha, ada apa? Hudi, Syakawi Hudi. Biasa bawa kamu kalau itu. Dalam ni kalam tu, ni orang ni ambil, dia mau ambil ibarat ni mari tunjuk kepada Tok Bun. Dia mau nak rak kata ni dia tu berkata semua-semua ni. Di kalam Allah Taala tu. Sifat kalam tu. Lepas tu dia kata tu li annahu ta'ala lam jazan mutakalliman. Apa lam jazan? Apa lam jazan? Sentiasa dia kata. Ha, dia tak ngaji ayah kok. Semata-mata baca. Dia kata li annahu lam yazan mana ya? Dia tunjuk kepada bapa. Uji soleh, uji soleh. Kalam, kalam. Qiyamu bin nafsi wadaniyat kudrat iradat ilmu hayat sampai basar. Ha, kala allazi laisa al-kalamu allazi laisa biharfin wala sautin wa yata'allaku bima yata'allaku bihi al-ilmu minal muta'alliqat. Lepas tu dalam ni, ha, dalam ni, dalam syah hasyiah dia, dia kata syarah musannif, dia kata wa kullu mustahilin munazzahun munazzahun anil harfi, tersuci dan kalam yang tersuci daripada huruf, wasauti dan buat suara, wataqdimi wataakhiri wasukuti. Dalam hasyiah tu ni, dalam syarah dia, dia kata Allah Ta'ala tu kalam Allah tersuci daripada sukut, terlepas daripada sukut, tidak sukut. Ha, dia kata gitu, dia sukut dia. Tapi jaga mengaji kata maksud dengan sukut di sini ialah tak mau berkata-kata, dikatakan sukut nafsani. Tok Guru kata, maka dalam ni dia kata qauluhu wasukut ai li annahu ta'ala lam jazan mutakalliman. Ha, masya-Allah usah. Jadi mustahil Allah Ta'ala sukut. Dia tak kait kata sukut apa. Dia tak kait kata sukut nafsi ke, sukut lafzi ke. Dia tak kait, dia kata sukut je. Mustahil Tuhan sukut. Bila kata mustahil Tuhan sukut, dalam hasiah kata, kerana apa kata mustahil sukut? Li'annahu la'amlam jatan mutakalliman. Ha. Kerana bahawa Allah Ta'ala itu sentiasa, sentiasa berkata-kata. Dia kata, ha ni, ni dalih. Tak, Tuhan tak duduk diam, sentiasa berkata-kata ni. Sini. Apa kita nak jawab? Tok Guru kata mu ni tak bahas. Mu ni tak betul. Li'annahu ta'ala lam yazan mutakalliman ai. Apa mutakalliman? Ahli sunnah wal jamaah bila sebut kata mutakallim, yakni zatun mutasifun bin kalam. Mutakallim ialah zatun yang mutasifun bin kalam. Kalau begitu, bila kata lam jazan mutakalliman, maknanya lam jazan muttasifan bisifatin kalam. Tuhan sentiasa bersifat dengan sifat kalam, itulah yang selama-lamanya. Adapun takallum, bukan kata li'an, an mutakallimu bukan makna zatun mutasifun bitakallum. Hak tu Mu'tazilah. Mu'tazilah kata mutakallim iaitu zatun mutasifun bitakallum. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mutakallim dengan makna zatun mutasifun bil kalam. Supaya qadirun zatun mutasifun bil kud kudrah. Muridun zatun mutasifun bin irada. Mutakallimun zatun mutasifun bin kalam. Kalau gitu, li'annahu lam yazan mutakalliman, lam yazan mutasifan bisifatin kalam. Itu pada ayat goyang tepi. Radha lam yazan mutakalliman ay mutasifan bisifatin kalam. Takdir gini soreh pada setengah-setengah kitab yang saya jumpa dari. Tapi tak ingat nakal. Banyak kitab yang soreh. Ai lam yazan muttasifan bi sifatin kalam, ada sebut dengan cara soreh. Maka ibarat tu menyokong dan mentafsirkan akan ibarat ni. Ibarat mutakalliman ni. Hai dah. Aku takut ni selama-lama ni kita start klik ngajar ni Allah. Start klik ngajar tak? Tuhan cakap semua. Tuhan sentiasa bercakap. Ustaz, tak ada orang pun yang cakap juga tak? Ni selama-lama. Ni kata bercakap wajib berkata selama-lama. Tak ada orang, tak ada siapa pun, tak ada yang kita pun yang kena berkata selama-lama. Aduh. Hei lagu mana? Bukan berkata selama-lama. Yang bersalama-lama tu apa? Sifat kalam, perkata yang ada di zat tu. Mudahlah. Tapi zahir ibarat mari ni kena takwil lah. Jadi musan ni barangkali terjemahan ni. Kalau dia kata gini, barangkali terjemah sini. Wajib berkata selama-lama. Jadi kita jadi keliru sekaligus. Kena hurai suluhnya dengan ilmu kita pula. Dengan pengajian kita. Usuluddin ni jangan baca sendiri tu bahaya. Kalau kita tak ada itu lagi, tak ada asah-asah lagi yang diberi dan ditelaki daripada guru-guru, jangan cuba-cuba nak baca je pergi. Lama ni pelasapah. Deh. Yo baca kitab pelasapah banyak. Baca. Okey, cenderung ke pelasapah. Cenderung ke pelasapah. Palo yang disampah. Palo tu penuh dengan sampah. Ingat jaga kena pergi kemah oleh Usuluddin dulu. Bila kita kemah hok ni, bila kita baca hok lain kita tapi ha ni bukan ni, ni bukan kita. Tahu saja ya, tapi bukan etikat. Ni bukan kita. Ni bukan hak kita, ni bukan hak kita, tak apalah. Boleh dah. Ikut tu. Adapun dalil hatu sampai dah habis dah maksud pasal dia. Selego dah habis sifat ni. Adapun dalil Allah Ta'ala bersifat dengan berkata-kata itu, dalil yang menunjuk bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan perkata itu, dalil bersifat dengan berkata-kata, yang ini bersifat dengan perkata itu, dalil yang menunjuk bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan perkata itu ialah firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Masyhur sangat ayat ni. Dalam Usuluddin kita ayat ni, wa kallamallahu Musa takliman. Artinya, arti firman Tuhan tu, wa kallamallah, dan comenya ada dalah sikit wow tu, dan berkata-kata Allah Ta'ala itu Musa, akan Nabi Musa. Berkata-kata oleh Allah Ta'ala itu akan Nabi Musa, Tuhan bercakap-cakap akan Nabi Musa. Takliman, sebagai berkata-kata, yakni berkata sungguh-sungguh. Sungguh berkata-kata. sebagai berkata-kata bagi para emeko yang kata terjemuh dengan rupa ni tak tepat sangat. Kerana sebagai ni terjemuh kepada maf'ul mutlaq libayani naw. Maf'ul mutlaq libayani naw. Kita kata darabtu Zaidan darba Amri. Aku pukul akan Zaid sebagai pukul Umar. Semacam pukul Umar. Itu sebagaimana pukul Umar. Aku pukul akan Zaid sebagai pukul aku akan Umar. Ha tu darba Amri. Itu maf'ul mutlaq li bayanin naw. Tak apalah sebagai itu. Tapi takliman bukan maf'ul mutlaq li bayanin naw. Takliman maf'ul mutlaq li ta'kidil amil. Darabtu Zaidan darban. Darabtu Zaidan darban. Aku pukul akan Zaid darban. Apa darban? You don't takkidkan amin ya. Situ kena kata aku pukul akan Zaid sungguh-sungguh pukul. Pukul sungguh-sungguh ti, bukan main-main dak. Sungguh. Kalau tu darabtu Zaidan itimal lagi boleh dikata gitu ya. Tek tek tek. Tapi dia kata darabtu Zaidan darban, pahaya kata. Ih. Semua-semua pukul. Ha tu takkid amin. Faham eh? Ngaji nahu pula lah tu. Maka sini takliman dia kata moleknya gini, darab dan berkata-kata oleh Allah Taala akan Nabi Musa sungguh berkata-kata. Berkata sungguh-sungguh, sungguh berkata-kata. Jangan kata sebagai berkata-kata gitu. Ha tak apalah. Yang tu di sini terjemah eh. Boleh. Boleh hai tak tu. Nanti kena ngaji juga tu. Sebagai begini berkata sungguh-sungguh berkata. Ha lengah dah weh. Ha tu. Lengah tak apa lengah. Bulan Ramadan tak dah. Ha. Kalau insya-Allah lepas pada Ramadan ni kita ada beli peti sejuk apa siap dengan air dengan apa. Kalau rasa raga ha boleh minum-minum. Air dengan air tu air ni asyid lah. Tak kerja dia. Siap. Nak makan apa? Nak minum pun makan apa? Ha, silakan di sana. InsyaAllah kerja dia. Nak cadang apa orang ni. Tapi ni nak cadang bulan ni pun lah. Begitu. Ada? Nasi-nasi ada jual. Nasi-nasi nasi minyak lah, nasi apa lah ada jual gitu. Ada orang buat-buat mengikut tak jual. Nasi lah puluk ayam. Puluk ayam tu kaza rojak lah ha. Ada semua, ada semua insyaAllah. Ada jual lepas. Kita akan break ngaji tu boleh beli-beli makan-makan. InsyaAllah. Pasal malam nak beli nasi, Indomie ada sedia. Air panah kita rebus siap. Nak pakai Indomie. InsyaAllah lah dah. Takut orang tu aku ni tak klik rumah dah. Pagi kadang ada jadual penuh. Pagi tengah hari malam. Pagi tengah siang hari malam. Pagi siang hari malam. Pagi lepas zuhur tu ada pula. Aku tak pergi duduk sini lah. Tak pergi mana dah nak mengaji. Pagi tu ada dah. Lepas dah pagi tu, zuhur-zuhur, lepas zuhur tu ada pula baca. Bukan lain pula. Baca kitab. Lepas tu malam tu ada pula. Arti aku tak kira. Nasib mesti ni dah. Tak mesti ni. InsyaAllah lah. Penuh masa. Allahu Akbar. Ha tu. Dia kata berkata Allah Taala akan Nabi Musa sebagai berkata ini dalil. Dalil kata Tuhan bercakap-cakap Nabi Musa. Nabi Musa nak atas Bukit Sina tu kan? Tuhan bercakap. Dia nak atas Bukit Sina tu, dia mula-mula dia dua kali Nabi Musa nak atas Bukit Tursina. Akan Bukit Tursina tu dua kali. Pada dua kali tu bercakap dengan Tuhan kedua-dua kali tu. kali pertama semasa ke, daripada datang daripada Madian datang kepada Mesir bawa isteri mari. Hey, kali pertama apa? Kali pertama masa bawa Bani Israel. Oi, kali pertama bawa, masa bawa isteri. Dia lari dulu kan? Dia lari daripada Firaun dulu semasa dia bunuh Kipti tu. Dia tapa orang Mesir. Orang Kipti. Lepas tu mati. Nabi Musa tapa orang Kipti. Dia tapa bukan kuasa nak bunuh tapi kuat Nabi Musa gagah. Pong dia muka pong mati dia tu. Itu mati. Bila mati, orang Kipti mati, berita tu akan berita sampai kepada Fir'aun. Kerana Fir'aun ni bangsa Kipti. Bangsa Kipti. Nabi Musa bukan Kipti. Tapi, berita. Ah, siap. Musa. Tagi ni, berita sampai ke Fir'aun ni, mengingat lah. Ha, tak lama sungguh orang berita. Fir'aun, Musa ni bunuh Kipti. Bunuh. Ha, Fir'aun pun mungkin salah dah masa tu. Dia datang orang mari untuk nak pegang takat akan Nabi Musa. Masa tu dia lari sekali. Dia lari pada Fir'aun. Tak balik lagi kan? Dia lari ya tu. Gi jumpa Nabi pun. Hak jadi nantu Nabi pun. Nabi Syu'aib. Oh, apa dia? Jadi nantu Nabi Syu'aib. Ha, tiba jumpa situ. Jadi temuan duduk situ. Temuan duduk sana. Tengok yang memang kita ni, jauh-jauh. Dia pun duduk sana tu, kena takdir siap dah. Semua ni. Dia bercua dengan Nabi Syu'aib. Anak Nabi Syu'aib. Boleh anak apa, dia jani Nabi Syu'aib nak berkhidmat berapa tahun tentu tu. Akhir sekali, Nabi Masa dia nak balik ke Mesir. Nak ziarah tanah air dia. Itu bawa lah. Bawa anak isteri semua mari. Ha, masa tu. Kebetulan pada masa tu isteri dia tu baru kandung. Bini dia dah perut besar. Dah mengandung lagi. Tapi dekat dah 9 bulan dekat nak bersalin dah. Nak beranak dah. Dah. Sapa di situ malam. Sejuk, musim sejuk. Tapi dia memang disinak musim sejuk dah. Musim sejuk. Sapa musim sejuk tu isteri pun nak beranak lah. Api pun tak ada, apa pun tak ada, susah keadaan masa tu. Nabi Musa, kita kena duduk sini dulu ni. Isteri dia pun sakit pula lah ya. Lepas tu sejuk pula, waktu sejuk pula orang perempuan ni. Kalau sejuk sikit tak lera ni pula. Kena ada tempat panas sikit, ada api untuk nak jadi pemak. Ya, ada itu sikit. Nabi Musa kata, tak apa nanti aku nak cari api di mana ni. Allah Ta'ala takdir Allah Ta'ala, Nabi Musa nampak atas bukit bersinar tu bersinar-sinar, ada cahaya. Lepas tu bagi Nabi Musa, Nabi Musa ada perasaan kata itulah api. Tunggu kejap, aku nak naik ambil api. Aku akan naik ambil api di sana. Lepas tu naik lagi. Oh, tinggi juga lah sinar dah. Ha, tu tung mana api di mana ni? Aku tak nampak. Sapa di satu tempat. Tak ada lah. Dengar suara lah. Dengar suara. Ya Musa. Ya Musa. Duduk dia dan Musa duduk dia. Suara mari mana tak bertempat suara tu. Tak duduk lipai hop mana-mana. Tapi dengar Allah Ta'ala bagi kekuatan telinga Musa dapat dengar suara tu. Bukan suara biasa. Ni Nabi Musa dia tahu dah. Kata ni suara bukan makhluk. Bukan makhluk. Kalau makhluk tentu lah akan berdiak. Hatu mana ni? Hatu mana ni? Ya Musa. Inni anallah. Ha, tahu nyata. Aku Allah. Apa tu? Apa dia ayat dia? Ini Allah apa tu? Dia kata. Ha, Nabi Musa apa? Tahu dia kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhla'na 'alaika. Cabut kasut. Cabut kasutmu tu. Innaka bil wadil muqaddas tuwa. Sekarang engkau dalam duduk di wadi yang bernama tua. Wadi yang suci yang bernama tua. Situ tapi lo ni duduk mana tua tu. Kita duduk naik-naik tu bukit tua situ. Duduk naik lagi. Duduk naik-naik lagi duduk tempat hok demo duduk gitu tu. Di sinak tu. Okey-okey bakat nak sini. Ha ni sini munajat Nabi Musa ni. Bukan dia situ. Bertemu mana tahu. Ketua kita ada perasa yang kata Nabi Musa duduk situ pakai. Tapi bukit kawasan tu. Kan, ya? Tapi bukan situ. Bukan di situ. Mau tua Nabi Musa tu. Ikhlak nak laika. Tuhan suruh. Allah Ta'ala suruh cabut kasut. Dengan sebab apa? Dengan sebab ulama kata kerana pada waktu tu tu kasut Nabi Musa itu dibuat daripada kulit yang belum disamak. Kulit tapi kulit tu tak samak lagi. Tak samak tu jadi suci najis. Maka najis tu Allah Ta'ala suruh cabutkan kasut kerana sini tempat yang suci. Muqaddasit at-tuwa yang bernama tuwa. Cabut ikhlak nak laika. Mungkin cik dah dengar lah tu. Kalau Tuhan bisu tu boleh cakap lah tu. Nabi Musa dengar tak? Tak boleh cakap itu wakallamallahu Musa takliman tu isyarat kata Tuhan bersifat dengan kalam. Ada perkata sifat perkata yang ada di Tuhan. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Tanya. Apa tangan kananmu dah pegang apa? Musa ada tukar dia kan, bawa tukar. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Qala hiya 'asaya. Tuhan kata apa dalam tangan? Dia kata tukat saya. Ya Allah. Tuhan tak tahu lagi ke? Tahu dah kata tukat tapi tanya untuk nak berlazat-lazat dengan Nabi Musa. Nabi Musa dapat berkita-kita dengan dia. Nabi ada. Seperti kita ni lah orang mari rumah tu. Apa lah kau cek tu? Kita tahu dah kata telefon. Nampak dah kata telefon dah. Tahu dah kata telefon. Kau cek tu apa kan? Apa baru kan tau? Tahu dah kata lagi mana. Sebab kita dia mau makan nasi. Hei, buat apa wey? Tahu dah kata kawan nak makan nasi tapi tanya juga. Tanya juga. Sama kan? Mu tanya, tahu dah kata aku makan nasi ni. Tanya lagi. Yang ada kita kai lagu tu kan dia tanya tu untuk nak. Kau jinak-jinak tu. Hei, buat apa wey, mak? Hei, apa tu? Berapa puasa tu? Hei. Ada ikut tu. Ya asaya atau waqa'u adalah panggil apa. Lepas tu fa'alqiha ya Musa. Cuba tahu tahu tukar tu. Nabi Musa pun selalu dah bila Tuhan suruh tahu tukar. Fa iza hiya hayyatun tas'a. Tukar tu jadi ular. Tukar saat ni tu tukar jadi ular sah. Tuhan kata apa? Apa? Dalam ayat tu. Kola. Khudha. Pegang, pegang. Tuhan kata, pegang Musa. Pegang, pegang. Jangan takut. Jangan takut. Nabi Musa ni kejutlah. Tukar aku ni. Aku kayuku. Tiba-tiba jadi jadi ular gitu. Khudha wala takhaf. Jadi pegat jadi luka klik. Itu kali pertama. Lepas tu sekali lagi masa munajat, masa bawa Bani Israel lari tu. Hak nak pergi sampai ke Bani Israel buat anak lembu semua. Hak tu 40 hari 40 malam tu. Hak tu tu masa dia pergi terima dah tu wahyu. Terima kitab. Tu cakap dengan Allah Ta'ala. Tu kalimullah Musa. Sebab tu dengan sebab maqam inilah digelarkan Musa tu kalim kalimullah. Orang yang dapat bercakap dengan Allah Taala tu hawi kelebihan dia banyak. Di segi ni, di segi boleh bercakap. Ya. Yeah. Allahu akbar. Itulah dah. Ha, tu masalahnya. Maksud wa kallamallahu Musa takliman. Artinya berkata-kata Allah Taala akan Nabi Musa akan sebagai berkata yang sungguh-sungguh berkata. Habis kata. Adapun dalil akal tanda bersifat ha ni guna dalil akal nombor 2. Kalau orang cerdik punya boleh ambil dah qasqada dalil akal ni pun cukup. Adapun dalil akal, dalil yang bangsa akal, yang dipikir dengan akal, tanda bersifat Allah Ta'ala dengan samak dan basot dan kalam, bersifat Allah Ta'ala dengan pendengar, pelihat dan perkata tu. Mana tanda dalil? Kerana jika tiada ia Allah tu bersifat dengan mendengar, dengan pendengar dan melihat, ini dan pelihat dan berkata-kata, jadi dan perkata. Kalau Tuhan tak bersifat dengan pendengar dan pelihat dan perkata tu, nascaya bersifat ia Tuhan, ia Allah bersifat dengan lawannya, lawan bagi mendengar, melihat dan berkata, perkata. Lawannya, lawan yang tersebutlah sana. Lawannya, lawan yang tersebut daripada pendengar, pelihat dan perkata tu. Kalau Tuhan tak bersifat dengan pelihat, tentu akan bersifat dengan lawan pelihat. Kalau Tuhan tak bersifat dengan pendengar, tentu akan bersifat dengan lawan bagi pendengar. Dan kalau tak bersifat dengan perkata, akan bersifat dengan lawan bagi perkata. Apa sifat yang lawan tu? Iaitu lawan tu tuli. Tuli ni lawan bagi pendengar. Dan buta, buta yang lawan bagi pelihat. Dan kelu atau bisu yang lawan bagi perkata. Ha, tu lawan tu. Ha, tu senang. Ambil tiga-tiga tu ya. Mari sekali tu. Kena berlawan. Dan jika bersifat ia Allah dengan lawannya, lawan bagi sifat tersebut, nacaya kekurangan ia Allah Ta'ala. Jadi kekurangan, kelekehan, lekeh Allah, buto. Lemahnya Tuhan. Jangan kata nak buat langit bumi. Jangan kata buat langit bumi. Sipak buta diri pun nak ubat tak boleh. Mubat buta tu, buta dulu. Mu nak buat langit bumi pun buta tu tolong buat dulu. Buta tu tolong ubat dulu. Yang kata nak buat langit bumi, sifat bisu tu pun nak menghilang tak boleh. Kalau kira-kira cidik-cidik yang mengikut ni, kot rupa ni pun tak apa. Jadi ambil alam ini jadi dalil juga boleh. Tapi kot rupa ni kot rupa lemah ni. Jangan kata nak buat langit bumi, sifat tu pun nak menghilangkan tak boleh. Lah, nah, caya kekurangan jadi kelekehan. Di zat Tuhan jadi kurang lah. Kekurangan Allah Ta'ala tu dengan sebab bersifat dengan sifat kekurangan. Dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu apa hukum? Mustahil. Kekurangan atas Allah Ta'ala itu tak terima pada akal sama sekali. Allah baru sabar muka lima. Tak main dengan dia, dia tiga hari. Tapi kalau kira semua, muka surat 4 itulah isi kandungan ilmu semuanya. Tahu tak? Maklumat dengan dia semua tu pada. Maka tetaplah Allah Ta'ala itu mendengar, yang ini bersifat dengan pendengar dan melihat dan bersifat dengan pelihat dan berkata-kata bersifat dengan perkata. Ingatlah. Habis itu. Ada ayat lah. Ada ayat ni. Ha, yang ke 14. Dan kaunuhu qadiran. Nak berehat dulu mai? Ha? Sekejap dah. Ha, sikit lagi. Ha, tu round terakhir. Sehat dia 3-4 minit. Siapa nak ambil wudu, nak basuh muka, berkomo-komo, wih segar-segar, silakan dalam bilik air boleh. Basuh muka ke. Nak isap rokok. Kau mana? Jauh ni. Ya. Ha? Tanjizi. Tanjizi Qadim, masalah Tanjizi Qadim ni, hak Tanjizi Qadim masalah kalam nafsi, nafsani. Kalam nafsani itulah dikatakan takluk Tanjizi Qadim bagi kalam ismi. Dengan sebab ada sifat perkata tu, Tuhan bersedia berkata pada Azali lagi. Berkata-kata pada Azali dengan makna Qadim tu lah, Tanjizi Qadim. Itu seluluh dah berkata-kata tu. Mana? Ke suluhi. Suluhi masa Allah. Suluhi berkata ni masalah anda berkitab ni. Tapi masalah berkata-kata nafsani tu, sedia kala lagi. Tu kata. Tapi bukan kata sungguh lah. Tapi kira-kira berkata-kata juga. Kata-kata juga. Adapun kalam, takluk kalam Tanjizi, Tanjizi hadis ni berkata-kata ni. Adapun Tanjizi Qadim berkata-kata nu, kata-kata nafsani. Tanjizi hadis berkata-kata baru ni. Patut berkata baru ni. Patut. Tiga gitulah, dah. Boleh. Dah. Kalau dia tak alak bagi bagi kalam ismi. Aku kata suruh. Kau perkataan berhuruf suara, tapi perkata tak berhuruf suara, tak belau eh? Mana Qadim hadis? Betul mana Qadim hadis? Qadim tu perkata, hadis itu apa? Perkataan. Perkataan apa tu? Berhuruf suara. Lawe lawe apanya? Dia perkata ni punca. Nak boleh hasil perkataan. Agar penggemar bedak bagi kalam. Permulaan bagi timbulnya perkataan tu. Kata. Tak apa? Supaya kita takluk kudrat. Kudrat. Kudrat itu Qadim. Tapi buat mencipta tu bila? Baru buat. Tak belau eh? Kudrat Qadim Nizat. Tapi bila buat, perbuatan tu baru-baru jadi. Tapi hasil daripada berpunca dari sifat perkuasa yang Qadim. Maka sifat Tuhan, perkata yang Qadim. Hasil dan punca dan sifat perkata yang Qadim tu, keluar perkataan, hasil perkataan daripada sifat tu. Tapi perkataan tu baru berlaku ya, baru ada. Lawa apa? Yang berhuruf suara perkataan, bukan perkata-perkata satu yang tak berhuruf tak bersuara hok tu. Hok tu Qadim. Apa dak? Tak leh apa. Dia tukar di mana tu? Ada skru tak masuk ke mana tu? Tak kira. Maka Al-Quran tu Qadim ke baru? Tu. Quran tu baru. Quran tu baru ya. Tapi Quran mana yang baru? Dalam bahasa Arab, Quran dia ada dua makna. Arab ni boleh sebut Quranun, Quran tu dua arti. Quran dengan makna sifat kalam yang Qadim bagi Allah. Dan Quran dengan makna makruh, benda yang dibaca hari-hari itu. Maka Quran, kalau Quran dengan makna bacaan dan tulisan tu yang ada dalam sekolah mishab tu, Quran tu baru. Tak ada siapa kilah. Tu baru. Quran itu baru. Baru kita berapa hari ya. Tak itu Quran. Quran ni Qadim ke baru Quran? Baru di Lauh Mahfud pun baru, ya baru tercatat. Kan Lauh Mahfud pun baru. Baitul Izzah baru. Tapi yang kodimnya apa? Sifat perkata Allah Taala. Tapi tetap kalau Al-Quran, lafaz Al-Quran itu itlaq lafaz Quran dalam bahasa Arab, ia mengandungi dua makna. Ada Quran dengan makna ni, Quran kita dah baca ni. Dan Quran dengan makna sifat kalam Allah, sifat perkata. Faham tak dah? Maka Quran dengan makna kalamullah, hak tu tu Quran yang qadim. Tu kalam Allah yang qadim. Quran tu qadim. Quran dengan makna perkata tu, Quran tu qadim. Adapun Quran dengan makna baca air dalam Quran ni, hak tu baru. Baru ya. Faham tak dah? Tapi sebab tu Imam, tapi Imam Ahmad dia tu tak berani nak kata. Dia memaksa, dia suruh pergi, paksa suruh ikra, suruh mengaku kata Quran itu baru. Quran itu bukan qadim. Quran tu baru. Mu'tazilah kan masa tu. Khalifah Mu'tazilah tu pergi Imam Ahmad dan siksa Imam Ahmad supaya mengaku kata Quran itu baru. Imam Ahmad tak mengaku, tak berlapar. Siapa ke dia kena siksa pun dia tak, dia tak mengaku. Sebab apa? Sebab jaga, takutnya orang keliru. Bila kata Quran baru, takut orang faham kata sifat perkata Tuhan tu baru. Lalu tu jaga, syubhat itu tak berkata siapa akhirnya. Tak kata siapa akhirnya. Imam Ahmad, Imam Syafi'i pun dipanggil masuk juga. Imam Syafi'i, eh Syafi'i, apa? Apa yang kau nak kata pada Al-Quran? Adakah baru kau qadim? Ha, dia mesti ada. Nak kena tindak siksa Imam Syafi'i dah. Kalau Imam Syafi'i jawab kata qadim, ha, tak apa. Tapi jawab kata qadim, ha, masya-Allah. Kalau jawab kata baru, ha, okey, lepas. Jawab kata baru, ha, lepas. Kalau jawab kata qadim, ha, nanti disiksa. Dia mesti ada. Imam Syafi'i masuk. Tapi Imam Syafi'i liar juga. Dia liar. Syafi'i ni liar sikit. Imam Syafi'i kata, "Hei tuanku, bagi saya Taurat, Injil, Zabur, Quran, empat ini baru semuanya." Baru semuanya. Empat ini baru semuanya. Oh, tak apa, tak apa, bye. Imam Syafi'i orang kita. Syafi'i ni orang kita ni hari lepas. Maksud Imam Syafi'inya, pak ini. Ni. Taurat, Injil, Zabur, Quran, empat ini baru semua. Pak ni baru. Ni baru. Baru. Nak lepas ya, nak lepas. Tapi orang salah, oh, nampak zahirnya Imam Syafi'i mengaku, tapi pada hadap bukan maksud dia. Imam Ahmad tak duduk dia tau. Akhirnya kena katak kena itu. Pukul-pukul berdarah. Kan-kan berdarah. Ikat tangan. Seluar ni cabut. Seluar hak bakar tu cabut. Teka seluar cabut tu, tu beratalah. Jika ya, teka seluar Imam Ahmad cabut tu, masa tu yang nak pergi tak lah yang mereka tangi yang kena duduk ikat tamak itu. Teka dia duduk pukul-pukul-pukul apa, seluar tu tercabut. Belum baru seluar nak cabut gitu, datang tangi mah daripada langit. Tangi mah keluar daripada langit, pegaikan seluar tu, ikat-ikat. Hilang. Karamat Imam Ahmad. Tanya mah dia. Nampak pukul-pukul ni tengok. Apa tangi mari mana ni? Allah Ta'ala hantar tangi. Apa tangi apa mari. Pegang. Tak jagakan aurat Imam Ahmad. Kalau sekiranya tak pegang, akan nampak lah aurat Imam Ahmad. Sebelum pada tercabutnya seluar tu, ha, tangi tu pegang. Ikat tamak tu. Tapi akhir lepas juga. Dia lepas. Dia tak mengaku siapa suruh. Okey. Imam Syafi'i dengar dia mau cerita, ya Imam, Imam Ahmad tu berat ni lah ni. Ahmad ni kena siksa berat ni. Syafi'i kata ini. Syafi'i kata, siapa dia yang dapat boleh saya upah, saya upah. Siapa yang dapat diambil baju Imam Ahmad yang kena darah tu mari ke saya, saya nak ubi duit dia. nak ambil tabarruk dengan baju tu. Baju yang berdarah. Kerana Imam Ahmad tu orang panggil rela hati untuk nak jaga kebenaran. Lepas tu darah tu Imam Syafi'i darah yang berharga. Syahid suruh nak tabarruk dengan darah. Tabarruk dengan baju. Baju semasa diguna disiksa. Ha, tu masa Allah lah. Itu Quran. Kalamullah kalamun qadimun la yumalu. Ada ada murid ngapa? Ha, dah habis itu. Dan kaunuhu qadiran artinya keadaannya nya Allah Taala itu yang kuasa, yang berpekuasa. Kaunuhu qadiran. Ini kaunuhu, kaunuhu ni semua ni mengikut pandangan Abu Mansur Al-Maturidi lah. Ada pun Abu Hasan Al-Asy'ari cukup dengan 13 dah. Ada dah. Habis dah, lepas dah taklid kita, lepas dah iman kita, lepas dah tanggungjawab kita, kewajipan kita kena mengaji tu lepas dah. Cukup 13 yang mengaji. Imam Maturidi kata, hai tak boleh, nak ada lagi 7. Yang lazim bagi sifat ma'ani tu. Ha, nanti kita akan baca tu. Artinya arti kaunuhu qadiran, keadaannya nya Allah Taala yang kuasa, keadaan Tuhan yang berkuasa, yang berpekuasa. Melazim ia keadaan tu akan kudrat. Akan kudrat, akan sifat pekuasa. Tulis itu betul lazim. Yakni lazim daripada, lazim daripada Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat, bersifat dengan kudrat, maka bersifat ia dengan kaunuhu qadiran. Bersifat ia dengan kaunuhu qadiran. Habis itu. Bersifat dengan kaunuhu qadiran. Ha, itu lazim. Orang panggil apa nama, lazim daripada ada sifat. Au jabat lahu hukman tu. Hukman tu kena kena benda ni. Bagi Abu Mansur Al-Maturidi, apabila Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat, lazim di situ Tuhan bersifat satu sifat lagi, iaitu keadaan Tuhan yang berpekuasa. Bila Allah Ta'ala bersifat dengan kuasa, pekuasa, lazim di situ bersifat Tuhan pula dengan keadaan Tuhan yang berkuasa. Fikir banyak dah, turut ya dah. Ha, Imam Maturidi ni. Ha, lazim, dia kata lazim. Dua ni berlazim. Apabila bersifat dengan kudrat, ada kaunuhu qadiran. Bersifat dengan iradat, ada kaunuhu muridan. Sebab itulah bila bersifat dengan idrak, ada kaunuhu mudrikan. Allah bila bersifat dengan takwin, ada kaunuhu mukawinan. Bagi sendiri. Ha, itu dia kata. Kerana tiap-tiap kali bersifat dengan sifat ma'ani, akan bersifat juga dengan sifat maknawiyah. Kaunuhu. Tuguk dia, tuguk dia. Ha, kaunuhu tu apa? Bila buku ni, buk ni bersifat dengan hijab. Dia kata. Bersifat dengan hijab. Akan hasil dan lazim bersifat dengan satu sifat lagi. Apa? Keadaan buku yang hijau. Hayalah. Bila kertas ni bersifat dengan putih, maka lazimkan satu sifat lagi, keadaan tisu yang putih. Sifat lain-lain. Putih lain, keadaan yang putih lain. Dia kata, dia kata Abu Mansur Al-Maturidi. Hijau lain, keadaan buku yang hijau lain pula. Pening weh. Okey, tanya. Lepas tu tak beza ke dua tu? Supo je nampaknya sama je. Ya tak, tak supo, tak supo. hijau ni ada di buku. Tapi keadaan yang hijau ni kerja apa? Sifat keadaan yang hijau ni kerja ideanya untuk menamat dan mengikat antara hijau dengan buku tu. Tamat sifat hijau dengan buku. Kalau sekiranya tak ada keadaan yang hijau, hijau tak boleh duduk di buku ni. Tak boleh duduk di buku ni. Kalau tidak ada keadaan kertas yang putih, putih tak boleh ada di kertas ni. Dia kata gitu. Oh, betul. Lepas tu, keadaan tu benda macam mana? Putih tak apalah nampak benda wujudi. Tapi keadaan tu rupa. Bukan wujudi. Keadaan tu bukan sampai ke tahap wujudi. Bukan sampai turun sampai ke abrak itibari. Duk tengah-tengah. Jadi wasitah. Sebab tu Amal Asad Asy'ari tak pening. Duk kira jadi banyak. Oh pula. Kira banyak tu lalu. Tak apalah, hari kita berlaku tu kaunu. Maka lazim daripada Tuhan ada kudrat, ada kaunuhu qadiran. Qadiran buat apa? Qadiran ni sebagai pelekat, penama antara kudrat dan zat. Kalau tidak ada kaunuhu qadiran, zat pun tak akan boleh bersifat dengan kudrat. Dia kata. Tak apalah. Tapi Abu Mas'ud Asy'ari, kata, tak lihat, tak nampak mulut kata kau nu tu. Duk gitamak buat apa? Duk tamak buat apa pula? Cukuplah ada bersifat dengan putih-putihlah. Ketah bersifat dengan putih cukup. Tak ada ada celah-celah tu. Tidak ada penamak tu lagi. Itu. Bosan kata. Aku tak nampak kau nuhu ni. Aku tak terima kau nuhu. Lepas tu Maturidi kata, mu'engkar ke keadaan Tuhan yang kuasa? Kau nuhu qadiran. Kami tak engkar kau nuhu qadiran. Kami isbat. Tapi yang kami engkarnya apa? Keadaan sebagai pelekat dan penamat dia. Yang diibarat dengan hal tu. Hal maknawiyah namanya. Hal tu kami engkar. Maka demon ni apa panggil? Yang menafikan ahwan. Bukan menafikan sifat maknawiyah. Menafikan ahwan tu. Ha, tak apa. Ya, tu dah. Kau nuhu. Nampak lagi kau nuhu nama ni. Maka hok jadi sifat maknawiyah tu betul mana? Kau nuhu tu. Betul kau nuhu tu sifat maknawiyah. Adapun hu tu bukan sifat maknawiyah. Hu tu zat Allah. Qadiran tu sifat kudarat. Adapun kaunu tu lah maknawiyah. Kaunu sendiri tu. Diri kaunu. Kalau orang tanya kata, kaunuhu qadiran tu betul mana jadi maknawiyah? Jawab kata, di kaunu. Kaunu tu lah maknawiyah. Boleh lah. Banyak rakan. Ni lah ngaji. Sedia lah ngaji. Tak usah pening dah ha. Tak usah ngaji. Tak usah pening. Malah nak pening dah aku ni. Yang nak ngaji, klik duduk rumah. Klik tidur, makan. Pulang mutu, prang. Pulang mutu pulang. Waaaaaa. Nak kapung. Weh orang duduk ngepek, weh orang duduk supoh. Lebih baik. Tapi dah kita tak kira gitu. Tak sudah. Mengaji tu buat apa dah? Untuk nak melepaskan kewajipan. Yang tu yang mewajibkan atas diri kita tu. Tu. Dah habis dah. Tak banyak sih. Sikit sangat je. Habis lah. Keadaannya yang kuasa melazim ia kekuda. Maka yang lain daripada ni pakai sumpah tu lah. Pakai kira sumpah tu. Maka mustahil yang lemah. Mustahil yang lemah. Jadi mustahil atas Allah bersifat dengan keadaannya yang lemah. Gitu maknanya tu. Mustahil yang lemah. Yakni mustahil atas Allah bersifat dengan keadaannya yang lemah. Kerana dia wajib bersifat dengan keadaannya yang kuasa, maka mustahil bersifat dengan keadaannya yang lemah. Boleh. Hanya wajib, yang ini wajib bagi Allah yang kuasa. Yang ini keadaan yang kuasa selama-lamanya. Selama-lamanya. Habis itu. Akhirlah tu. Nampak tak rasanya sikit-sikit? Kaunuhu muridan, artinya arti kaunuhu muridan, keadaannya nyo Allah yang berkehendak. Melazim ia keadaan yang berkehendak ni, melazim akan iradah. Apa makna sini? Yakni lazim daripada, tulis kiyah tadi. Lazim daripada ada. Allah Ta'ala bersifat dengan iradat, maka bersifat ia dengan kaunuhu muridan. Apalah dia, tak payah lah. Mustahil ia Allah Ta'ala. Jadi mustahil atas Allah Ta'ala yang tiada berkehendak. Jadi bersifat dengan keadaan yang tiada berkehendak. Ha, gitu. Hanya wajib, yang wajib bagi Allah yang yang bersifat dengan keadaan yang berkehendak selama-lamanya. Habis. Boleh. Tak payah. Dan kaunuhu aliman. Ha, turun tangga lah. Dan kaunuhu aliman, artinya arti kaunuhu aliman tu keadaannya nyo Allah Ta'ala yang tahu. Melazim ia keadaan tu akan ilmu, akan pengetahuan. Artinya apa? Kiyah ni. Lazim daripada ada sifat ilmu, Tuhan bersifat dengan kaunu aliman. Lazim daripada ada sifat pengetahuan, Tuhan bersifat dengan keadaan yang berpengetahuan. Habis. Tak ada apa. Mustahin ia Allah Ta'ala tu yang jahil. Yani keadaan yang jahil. Ha, tu mustahil Tuhan bersifat tu. Hanya wajib, yani bagi Allah Ta'ala yang tahu, yani keadaan yang tahu. Ha, tu wajib bagi Allah bersifat dengan keadaan yang tahu. Selama-lamanya. Ha. Hei, tadi. Selama-lamanya. Musliman, muslimahnya. Hemming tu barangkalinya lebih. Ha. Musliman-muslimannya selama-lamanya. Ha tu. Habis itu dah. Dan kaunuhu hayyan. Ha, tak ada barang tu. Artinya keadaannya Allah Ta'ala tu yang hidup. Yang hidup, yang berpehidup. Melazim ia keadaan tu akan hayat, akan pehidup. Maknanya lazim daripada ada sifat pahir pehidup, Tuhan pun bersifat dengan keadaan yang hidup. Itu dah. Itu lazim. Tapi kalau kira lazim ni, ya masa Allah melazim ni, ya kena ya bertikai turut ni. Hak mana dulu antara lazim dan manzum? Kalau kira di segi ta'akul kita, manzum lazim daripada ada, lazim daripada makan kenyang masalah, lazim daripada apa lagi, lazim daripada, lazim daripada ada harf, lazim daripada ada fa'in, ada fa'in kita kata, lazim daripada ada fa'in, ada fa'in. Kalau di segi akal kita, yang mana dulu? Fa'in dulu baru cari fa'in. Ha, gitu. Berarti malzum dulu, belumlah cari lazim. Kira di segi ta'akun saja. Adapun di sisi sifat Allah Ta'ala ni, kalau panggil lazim, kira-kira je padahal sifat Tuhan tak ada ta'akun mana-mana dulu. Sama sekali. Ha, tu bahaya dah. Ada ibarat dah kitab ulama tu bahas masalah lazim ni. Yastalzimu ni kira-kira je. Kira-kira di segi ta'akun je, bukan kata sungguh. Ha, lagi-lagi. lazim daripada melazim ia akan hayat. Mustahil ia Allah Taala tu mustahil atas Allah yang mati, keadaan yang mati itu mustahil. Hanya wajib jadi bagi Allah Taala yang hidup, jadi keadaan Tuhan yang hidup selama-lama. Ha ni tak apa. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Dan kaunuhu sami'an. Ha tu. Sini kalau nak set ni ya buang kaunuhu habis ni dah. Nak set. Kudrat iradal ilmu hayyan sam' basar kalam kaunuhu. Kaunuhu apa? Muridan apa? Ada? Kaunuhu hayyan sami'an basiran mutakalliman. Lah buang kaunuhu habis. Padahal yang jadi maknawiyah tu kaunuhu tu, tapi nak jadi nak syek je anak syek. Kaunuhu hayyan sami'an basiran mutakalliman. Jangan buang kaunuhu dah. Jadi mula-mula ada kaunu. Okey-okey dia buang kaunuhu habis kan. Yang pentingnya ada kaunu. Tu kaunu tu lah maknawiyahnya. Maknawiyah tu kalamu qadiran ada kalamu qadiran muridan masa kira bukan kaunuhu dah hanya buat semua lah buat semua kalamu qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakliman pun nasib tadi kah itu. Tak apalah untuk nak ingat tadi mudah tu hafalan je tu. Tapi di segi pahaman tu kena hurai di kaunu tu. Kaunu. Dan kaunu basiran. Apa lagi sini? Sami'an. Artinya arti kaunu sami'an keadaannya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar, yang berpendengar. Melazim ia keadaan tu akan sama, akan pendengar. Jadi lazim daripada Tuhan bersifat dengan pendengar, bersifat ia dengan keadaan yang berpendengar, yang mendengar. Ikutlah. Yang berdiri. Ini ada tambah. Tak serupa dulu. Sama mana? Sama yang berdiri. Jadi yang ada kepada zat, yang ada pada zat nyonya Allah Ta'ala. Itu sama, sifat bagi sama. Sama yang berdiri, yani yang ada ia. Ada di mana? Berdiri kepada, yani pada zatnya nya Allah Ta'ala. Sama yang ada pada zat tu. Sebenarnya semua sifat dulu pun orang kata gitulah. Melazim akan iradat, iradat yang berdiri ia pada zatnya. Dia kata gitu semua tu. Tapi ni yang mari kita ke di sini eh. Sebab apa? Kerana kebarangkali dia bezanya samik basot kalam ni jadi itu sikit. Ya tak serupa hak lain. Sebab tu ya datang ya untuk takkid lagi tu. Cuba perhati tengok. Cuba tengok. Sami'an basiran mutakalliman sama ya. Yang berdiri semua. Dah. Okey. Allah Allahuakbar. Terima kasih. Yang berdiri kepada zat. Jadi berdiri pada zat. Berdiri pada zat. Zatnya Allah Taala. Mustahil ia Allah Ta'ala tu. Mustahil atas Allah yang tuli. Keadaan yang tuli. Itu mustahil. Tuhan bersifat dengan keadaan yang tuli. Kerana dia bersifat dengan pendengar, maka lazimnya keadaan yang mendengar. Mustahil bersifat dengan keadaan yang tuli. Itu. Habis itu. Hanya wajib. Yang ini wajib bagi Allah yang mendengar, yang ini bersifat keadaan yang mendengar selama-lamanya. Jangan baca zahir-zahir. Wajib yang mendengar. Apa pula? Wajib bagi Allah keadaan yang mendengar selama-lamanya. Gitu baru dah kena. Hazah-hazahlah tu. Mana-mana. Dan kita biasa, kita boleh dah. Tak ada ayah. Kita mana-mana mari tukar belik-belik lagi mana. Berbelik-belik pun kita boleh ukar. Kita boleh kaji, boleh ukar semua. Kita tu. Zohir gini. Bukan dia ni kena gini-gini. Kita bina wibahir dulu. Wibahir dulu. Tak boleh gini. Tak apa boleh. Dan kaunuhu basiran artinya. Arti kaunuhu basiran tu. keadaan nyo nyo Allah Taala ngaji kitab turah ni gini tak tinggal walaupun nyo satu huruf. Nyo kena rajak ya be. Ulama usho untuk mengarang dah. Kita pun buat main-main tak ni. Satu huruf pun kita kena baca hak dia. Yang ni luput. Yang ni luput keberkatan dan usho dia. Nak widya ada empat pahala juga. Nyo kita baca seharuf ni, Musa ni dapat pahala. Dengan sebab kita baca nyo satu, jangan tinggal. Jangan tinggal nyo tu. Ni ngaji kuliah ni satu masa Allah besar. Tapi tak apalah ngaji kuliah ni, pengarang pun duk ada lagi. Pengarang ngajar lagi, tak apalah, yo sendiri tu. Buih. Yo sendiri tengah sini, tak apalah buang. Mukarrab sini, mukarrab. Jadi banyak dah yang buih dengan sebab mukarrab membawa kepada musanneh asal tu tak dapat pahala dengan sebab kita lakah baca ayat tu. Ha tu situ kurang keberkatan kita tu. Tapi bila kita baca kitab turah, ambil di kulit sampai ke kulit. Tiap-tiap huruf musanneh akan dapat habuan pahala tu. Dengan sebab kita baca tu. Dah nyo tu yang dengan nyo. Malaikat nyo tu pun nyo tak ada air, tak ada isi pun tak apalah. Bahkan nyo baca juga tapi nyo ni tak ada isi ni, nyo kotel ni kalau panggil, nyo kotel ni. Nyo domerusyak ni. Nyo tu tidak ada isi. Pocok-pocok ni tak ada air, tau aja. Ini nak ringin. Nyo tu ada nyo domerusyak ni. Mana dah? Artinya keadaannya Allah Ta'ala yang melahap, jadi berpelahap, yang melazim ia, yang memesti ia. Ia sifat kaunu, keadaan yang melahap tu akan basar. Basar sifat pelahap. Jadi lazim daripada Tuhan bersifat dengan basar. Tuhan bersifat juga dengan kaunuhu basirah. Tak payahlah. Yang sifat basat yang berdiri kepada zatnya, yang ada berdiri dengan makna ada, koma bermakna wujud gitu ya, yang ada pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Tak payah sangat kaji banyak sangat apa sifat ni. Dan kau mustahil atas Allah Ta'ala yang buta, keadaan yang buta itu mustahil. Hanya wajib, jadi bagi Allah yang, yang ini keadaan yang melihat selama-lamanya. Habis itu. Nampak tak? Ayalah. Dan kaunuhu mutakalliman, artinya arti kaunuhu mutakalliman itu keadaannya nya Allah Ta'ala yang berkata-kata, yang bersifat dengan perkata, yang melazim ia keadaan tu. Keadaan tu, yang ni sifat bagi keadaan tu lah. Keadaan yang melazim ia keadaan tersebut, melazim akan kalam, akan bersifat dengan perkata. Bersifat dengan perkata. Bila Tuhan bersifat dengan kalam, perkata, lazim darinya Tuhan bersifat dengan kaunuhumu takalliman. Boleh. Tengok orang habis bateri dah ni. Bateri habis lah. Ada setengah ni bateri habis. Kalau bateri habis tu, ia tekan mode ke apa? Mode safe ke? Mode safe untuk semata-mata nak jaga nak boleh. Boleh tu ya. Benda hak penting-penting ya. Ada apa? Safe. Ya safe. Bila masuk dalam mode safe, ia jaga. Jaga hak penting untuk buat. Terima mesej. Apa betul ya? Biasa ya. Selain pada tu nak main game apa tu tak lah. Nak chat, nak YouTube, nak apa tak dah. Kerana nak habis dah bateri. Tengok orang bateri banyak lagi. Bateri banyak lagi. Ya boleh lagi duk main, sedap lagi. Nak Facebook, nak apa ya boleh lagi. Dah. Tengok orang tu habis tadi dah. Habis. Bukan kata aku kan. Habis tadi. Hak tu tak masuk apa-apa dah. Tak masuk apa-apa. Tu, tak apa lah. Ha, yang kata artinya yang melazim ia akan kalam. Kalam mana? Kalam yang berdiri, yang ada kepada zat, yang ada pada zat, pada zatnya nya Allah Taala. Mustahil ia, mustahil atas Allah tu yang kelu, yakni keadaan yang kelu, yang bisu, mustahil. Hanya wajib yang berkata-kata. Jadi wajib bagi Allah bersifat keadaan yang berkata-kata, yang berpekata tu selama-lamanya. Selama-lamanya. Habis. Mana dalilnya? Musa ni tak sebut dalil walaupun satu pun. Ambil dari Qadiran sampai Mutakalliman, tidak ada dalil ni. Dan tanda-tanda tak sebut. Musa ni kata, adapun dalil sifat maknawiyah ini, sifat maknawiyah ni, sifat ambil dari Qaunuhu Qadiran sampai Mutakalliman ni, dikatakan sifat maknawiyah. Apa maknawiyah? Nanti akan bahas depan lagi. Musa ni akan sebut maknawiyah tu apa. Al-halu al-thabitatu lizzati madam. Mana? Maknawiyah mana? Sifatun kullu sifatin. Al-halu al-thabitatu lizzati madamati zatu mu'allalatan bi'illatin. Itu takrif bagi sifat maknawiyah. Nanti akan bahas itu. Kesimpulannya, semua ni sifat maknawiyah. Adapun dalil sifat maknawiyah ini, iaitu dalilnya, dalil sifat ma'ani yang telah lalu sebutnya itulah. Ambil dalil yang sama juga. Dalil sifat kaunuhu qadiran ialah dalil bagi sifat kudrat tu juga. Kerana ia lazim dari itu. Faham tak? Mana dalil bagi kaunuhu qadiran alam ini? Kalau tu. Mana dalil bagi kaunuhu mudiran alam ini? Kalau. Semua dalil sama. Tak sebut dah. Dalil iaitu dalil, jadi dalil yang sama bagi sifat ma'ani yang telah lalu sebutnya. Sebut dalil dulu. Boleh? Itu dia. Dalil sama. Ya, kerana lazim. Dalil bagi dalil bagi manzum, dalil sama bagi lazim. Sama ya. Lazim daripada ah itu sejuk, ah itu tak panas. Lazim daripada dia tu tinggi, dia tu tak rendah. Mana dalil kata dia tinggi? Lazim daripada dia tinggi, dia tak rendah. Mana dalil kata dia tinggi? Tu tengok. Tinggi pada aku gini. Lepas tu mana lazim, mana dalil bagi dia tak rendah? Tadi dah. Tak perlu cari dalil baru dah, dalil yang sama. Baiklah. Mana dalil kata dia itu tinggi? Tu pun tengok ni. Dia tinggi pada aku ni. Baik. Mana dalil kata dia itu tak rendah? Mana dalil kata tak rendah? Kita nak kata apa? Tu pula. Tak kena tu dah. Hok tadi. Sakning dah. Tadi dah. Dalil kata tak rendah. Tak kena paling tu pula. Tak kena cari dalil yang kedua lah. Dalil yang sama. Faham tak? Boleh faham? Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi faham lah. InsyaAllah. Amin. Itu maksud dia. Kalau orang mula-mula tepuh tu, mula-mula nak mengaji Usuluddin, kadang-kadang dia tak faham sekali lagi. Kena mengaji pula sekali dua lagi. Kalau orang mengaji dia akan bertambah takkif dari hati dia. Saya sepatutnya juga bukan boleh faham dengan sekali mengaji. Dia kena mengaji banyak dari kita juga. Banyak buah kita. Okey, orang kita ni kata gini lah. Mak umurat gini. Umuratnya begini. Gini. Mengaji. Tapi tak mustahil kalau dia mengaji sekali ya. Tu habis bahaya selalu. Tak mustahil. Boleh ya, dia mengaji kitab bertahun murid ya. Lepas tu jadi bahaya dah dia. Usuluddin boleh hurai semua. Boleh juga. Tak mustahil tu nak campak campurkan tu Tuhan yang mencampur. Kitanya usaha mengaji ya. Belajar tugas kita. Beri itu Allah. Beri itu Allah. Ngaji ya kita. Dah. Tidur itu tugas kita. Menyenera tu Allah. Pejam mata tu kita. Makiah. Kita tugas kita. Nah, habis dah sikit dah, habis dah. Adapun yang harus nampak segitu dulu nampaknya. Ha, masuk yang harus bagi Allah Taala. Bukan hari-hari harus, bukan hari dah. Adapun yang harus bukan hari bagi pada hak. Adapun yang harus pada hak Allah Taala itu berbuat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan dia akan berbuat mungkin tu. Ha, lain kali pula lah, insyaAllah. Tak payah dah ni. So, 2-3 kali lagi. Dia tu. Ia keadaan. Kepala ke bawah. Ia keadaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Wa nas'aluka 'ilman nafi'an warzaqan wasi'an wa 'amalan salihan maqbulan wa sa'adatan dawrayn wa husnal khatimah wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا سرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العوبة.